Waduh. Tapi memang kesombongan Anda bisa dipertanggungjawabkan sih. Jadi ya oke lah. Mungkin Darto bisa ngerem karena Darto udah pengalaman ya, Tompi ya. Pengalaman Nggak ada viral. Enggak, urusannya nggak itu. usah. Kita blongin aja, nggak ada yang direm-rem. Ya, intinya ini Let's go, diskusinya bro. santai Silakan, aja. silakan. Ya, udah banyak pertanyaan teman-teman juga. Kita mulai kali ya. Boleh, boleh. Sebenarnya yang Coba kita paling mulai. dari sekian pertanyaan yang kami ini yang kami baca juga dari kawan-kawan, mungkin bisa mulai cerita dulu kali ya. Ini kan naskahnya kan, saya cerita selesai kan terjadi satu ruangan gitu ya, satu rumah lah, sorry, satu rumah, satu tempat, dalam periode waktu yang kita bisa bilang terbatas lah ya gitu, berapa hari gitu lah, yang dibayangkan. Nah, Betul. mungkin kawan-kawan Mas Tompi atau Mas Darto bisa cerita gitu dari ini konsep cerita ini memang apakah misalkan apakah pandemi berdampak gitu terhadap bentuk cerita seperti ini atau memang awalnya punya rencana lain? Ya, intinya pengen tahu kami semua pengen tahu sih Oke. proses perencanaan dan ya kreasinya lah sejak awal konsepsinya sejak awal gimana? Tambahin dikit, sebenarnya Tompi juga udah sempat ngepost dulu ya bahwa ini kan harusnya film series ya. Betul. Salah kalau salah ya, Tom. Ya. Betul, betul, betul. Ya, Oke, coba nanti gue langsung. share ya. So gini, jadi memang ini berangkat dari gue dan teman-teman itu sedang pengen-pengennya bikin film gitu. Ya. Kita pendatang baru, buat gue bikin film itu lebih ke seneng aja gitu. Ya, di antara waktu yang gak banyak yang gue punya gitu. Terus tanpa kita tahu pandemi itu tiba-tiba datang, sebenarnya kita udah punya plan untuk ngegarap satu film yang beda banget, jauh banget dari cerita selesai. Cuma karena tiba-tiba pandemik, terus nggak mungkin syuting nih, nggak mungkin pindah, nggak mungkin ngegerakin orang banyak, pindah lokasi dan lain-lain. Akhirnya gue ngomong ke Darto waktu itu, "Tok, gue pengen syuting nih, bikin yuk, apa kayak gitu gitu. Yang simple, yang cuma kita bisa shoot di satu rumah doang." Gitu. Jadi nggak terlalu banyak pergerakan, orang terlibat juga timnya tim kecil gitu, kita squeeze sekecil-kecilnya gitu, produksinya juga nggak besar karena kita tahu dengan kondisi sekarang jualan pasti susah, balikin modal tuh nggak gampang gitu, namanya film pasti costnya nggak mungkin kecil gitu ya. Nah terus ngobrol-ngobrol-ngobrol sama Darto kayaknya nah kepemicunya adalah suatu waktu gue baca di medsos banyak kasus pertikaian rumah tangga. Jadi banyak pertikaian yang terkuak yang akhirnya jadi masalah karena orang jadi sering ngumpul. Suami istri jadi sering ketemu, handphonenya jadi gampang dicek, tahuanlah semuanya. Nah berangkat dari cerita-cerita begituan banyak perselingkuhan yang terungkap. Sering ketemu suami istri bukannya akur malah ribut. Nah dari situ ide dasarnya dari situ. Terus gue ngomong ke Darto, "Tok, kayak bikin tentang ini seru nih." Nah gue cuma ngelempar ide dasar, selanjutnya Darto dengan liarnya ngembangin versi dia gitu. Nah lahirlah karakter-karakter yang Darto kembangkan. Terus baru dalam perjalanannya ya kita diskusi, masukin unsur A, B, C, segala macam sampai akhirnya yang seperti kalian lihat di film. Nah awalnya kita mau bikin ini series gitu. Rencana kita 5 series kalau gue nggak salah ya. Ada lima series untuk satu season. Nah balik lagi karena kita pengen supaya costnya kecil. Wah ada teman lagi bangun rumah, dia bilang, "Tom, lo pakai rumah gue aja. Ini rumah gue kosong, gue nggak pakai gitu." Itu di daerah Lamandau. Rumah benar-benar masih bau semen ya, belum ada, belum dicat sama sekali, masih di renov. Gue lihat, wah ini asik nih. Ya udah boleh deh, sini deh gitu. Nah terus gue tanya, "Lo kapan mau dipakai?" "Gue belum tahu nih, mungkin masih lama nih." Nah terus kita lagi persiapan syuting segala macam, tiba-tiba dia bilang, "Tom, kayaknya bulan Januari mau ada yang sewa nih." Wah, sementara kita udah preparasi syuting nih. Nah terus H-2 kalau nggak salah gue ya, gue telepon tim produksi gue. Terus gue tanya, "Ini kalau sekiranya kita mau pindahin lokasi, memungkinkan nggak ya? Ini ada lokasi di Bogor, jadi lebih isolated, kita nggak keganggu dengan PPKM apapun lah namanya pada saat itu, untuk bisa syuting, jadi kita bisa fokus gitu." Ternyata waktu itu art director yang kita udah sepakati, memang lagi syuting di project yang lain, di film yang lain. Dia kaget sepertinya. Sepertinya informasi yang nyampe ke dia seolah-olah kita mau pindahin lokasi besok gitu. Padahal gue nanya kalau kita pindah lokasi memungkinkan nggak gitu. Terus akhirnya dia resign. Waduh, kita lebih panik lagi nih. Dia nggak sanggup katanya. Gue nggak sanggup kalau pindah lokasi. Udah deh, gue lepas aja deh kerjaannya. Nah, tim produksi gue udah nganjurin, apa kita batalin aja nih syutingnya, nyari waktu lain aja. Gue bilang nggak bisa. Itu karena gue ngerasa ini kayak semua energi udah di ujung, tinggal ngelindingin doang jadi nih. Gitu. Terus nyari jadwal pemain juga nggak gampang. Akhirnya gue bilang nggak apa-apa, kita tetap syuting. Dengan konsekuensi, ya udah art directornya kita sendiri gitu. Ya, dibantu dengan kru art yang ada di lapangan gitu. Ya udah akhirnya angkut lah tuh meja, kursi, apapun yang ada di klinik gue bawa ke sana. Jadi barang-barang yang ada di situ kebanyakan barang-barang yang ada di klinik ditambah dari barang-barang yang ada di salah satu teman yang punya perusahaan furniture gitu. Barang-barang yang dia nggak kepake kita pinjem gitu. Nah, syuting pertama itu kalau nggak salah gue 3 hari atau 4 hari gitu ya. Itu udah berjalan. Terus baru syuting yang periode kedua baru kita dapat art director pengganti gitu. Nah, masalah lagi nih. Pas syuting yang kedua, meja beberapa perabotan yang kita pinjam dari si company furniture itu ternyata udah laku. Jadi terpaksa kita harus jual, harus nyari pengganti nih. Harus nyari pengganti furniture. Nah, tapi kan masalahnya kalau kita shoot jadi kelihatan ya. Waduh, ini gimana ceritanya nih? Jadi akhirnya kita muter lagi. Jadi untuk beberapa, tapi gue salut sih, ada beberapa orang yang nonton kata sampai 4 kali, akhirnya sadar mejanya beda. Gitu, which is, ya artinya jeli sekali gitu, gue aja gak merhatiin sih. Nah, karena kita udah mikirnya, ya udah selama gak ada yang memang intens, kita kan gak shoot furniture ya. Selama masih mirip-mirip dikit ya udahlah. Gitu, jadi ini memang di film ini kita melakukan banyak hal yang sifatnya adjusting di lapangan gitu. Satu, keinginan syutingnya menggebu-gebu, di sisi yang lain keterbatasan budget, keterbatasan fasilitas, terbentur lagi lingkungan sekitar situ berisiknya minta ampun gitu. Itu jadi banyak banget hal-hal yang kita nggak bisa kontrol sebenarnya dalam produksi, tapi ya by passion semuanya lewat sih ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu sih gambaran singkat gambaran syuting dari film selesai ini. Berarti berangkat sebenarnya dari fenomena, kemudian ngobrol bareng sama Darto, Darto ya, yang kemudian bikin. Betul. Darto, premisnya apa berarti dari awal setelah obrolan itu? Sebenarnya gue, kalau gue sih sebenarnya udah punya satu cerita in the back of my head tuh, gue selalu pengen bikin cerita tentang suami istri yang mereka sebenarnya sudah pernikahannya udah downhill gitu ya. Mereka tuh versi gue punya pacar masing-masing dan mereka tinggal nunggu waktu saatnya untuk kapan nih kita pisah, tapi mereka nggak bisa pisah karena mereka sayang banget sama si ibu mertuanya ini gitu. Itu that's the original premise gitu. Terus si Tompi bilang gue bikin cerita di satu rumah tentang rumah tangga gini-gini, cocok banget Tom, gue punya ide ini, mau nggak? Wah, oke tuh, akhirnya kita berangkat dari situ, baru kita kembangin yang akhirnya jadi sekarang ini, seliar sekarang ini gitu. Premisnya itu sih. Treatmentnya gimana berarti setelah itu? Treatmentnya itu dia tadi, kita treatmentnya treatment series. Jadi gue mendesain cerita ini untuk menjadi cerita serial 5 episode. Lo bayangin nggak? Jadi 5 episode. Ini lo udah ceritain belum sih Tom dari 5 jadi 3? Belum, gue lupa, sorry. Ya jadi tadi dari series. Jadi Darto tuh udah bikin series 1 2 3 ya toh ya. 1 2 3. Terus ya. Kita udah syuting nih. Kita syuting yang hari pertama yang awal fase awal tuh berapa series ya? 2 series ya? Enggak, gua lupa lah. Cuma satu. Pilot cuma satu episode deh kalau enggak salah. Ya satu ya, gua lupa lah. Pokoknya intinya kita udah mulai syuting. Nah, di tengah syuting itu gua tiba-tiba dapat kabar itu rumah mau dipakai. Waduh, panik dong, gua kan enggak mungkin. Kalau cuma furniture doang yang ganti, oke lah masih bisa diakal-akalin angle-nya gitu. Tapi kalau rumah yang ganti gimana ceritanya? Gitu, akhirnya ya udah gue langsung malam itu juga ngehubungin mereka dan semuanya pada panik. Kesa sebagai editor panik, waduh gimana nih, ini harus di rewrite nih ceritanya. Terus Darto juga, iya nih gak bisa nih. Ini kita harus, gue harus olah lagi nih supaya nih. Ya udah akhirnya itu menjadi PR kita dalam beberapa waktu ya. Dari fase abis syuting pertama ke masuk ke syuting yang kedua ya. Nah itu sekitar sebulanan kelihatan ya. Nah itu akhirnya nyampe gak sih? Kalau gak salah gini, jadi kita tuh syuting episode pilot dulu, episode 1. Karena kita kita masih plannya 5 tuh. Nah, terus tiba-tiba begitu begitu udah jadi fix, nggak bisa dipakai lagi rumahnya. Lo bilang, "Toh, mau nggak mau kita cuma bikin 3 episode." Anjir, 3 episode ya udah gua krem tuh. Gua press dari 5 jadi 3 somehow. Dengan kondisi satu udah jadi, satu udah di shoot ya, berarti kita kurang 2 dan 3. Nah, terus abis itu begitu kita shoot 2 dan 3, tiba-tiba ya itu kita lihat hasilnya. Untuk apa kita bikin mini series 3 episode ya? Udah, kata Tompi, jadiin film aja. Yang benar lo, Tom. Kan gue ngedesain ini buat jadi series, bukan jadi film. Baru Kesa pusing, gimana kita ngeditnya untuk menjadi film gitu. Oh iya, ya benar kayak gitu ya. Gue juga lupa. Gitu, gitu. Iya benar. Gitu, gitu, gitu. Cuma ada pertimbangan lain juga waktu itu karena gara-gara Gading juga sih sebenarnya. Si Gading tuh waktunya lagi susah banget. Iya kan? Waktunya lagi susah. Jadi kalau misalnya kita mau lanjut syuting lagi tuh jadi dapatnya tuh beberapa bulan lagi gitu. Which is sudah, waduh, kayak nggak mungkin deh. Gitu. Udah nyebrang tahun, kalau nggak salah nyebrang tahun terus rumahnya udah nggak bisa dipakai. Iya, iya, kayak abis preview pertama ya kita itu ya, kita rubah jadi yaudah film aja deh gitu ya. Gitu guys. Nah itu mau, makanya saya juga penasaran, tadi kan berarti udah syuting satu episode pilot, terus sudah yang ditulis sudah 3 episode sebenarnya, yang direncanakan sebenarnya 5 kan. Terus karena situasinya berbagai macam tadi, jadinya jadi satu film panjang. Nah yang saya penasaran sebenarnya, untuk dari Mas Imam Darto, terutama ntar diskusinya dengan Bang Tompi gitu ya, ketika harus nge-krem cerita tadi, itu kan berarti ceritanya apa, bikin seri saja sudah cukup panjang ya sebenarnya ya. Dengan logika cerita yang berbeda pula sebenarnya dengan satu cerita film panjang satu gitu ya. Nah aku pengen penasaran gitu, Mas Darto gitu nge-krem ceritanya tuh gimana gitu, dan maksudnya kayak apa sih misalkan apa yang harus dihilangkan gitu, atau apakah mungkin sebenarnya ada backstory yang penonton sebenarnya bakal dapat di series, cuma misalkan nggak jadi di film panjang karena situasinya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Gitu. Penasaran sih ini. Iya, jadi kalau secara mudah-mudahan ini udah pada nonton semua ya. Jadi kalau secara premis cerita itu memang ini banyak ya, sorry, secara premis cerita ini dua pasangan suami istri yang mereka sudah punya pasangan masing-masing di luaran, terus tiba-tiba ketika tiba saatnya mereka harus ngomong ke nyokapnya, nggak bisa lah, intinya kita adjust karena ada si pandemi datang, nyokapnya datang, mereka gimana caranya, premisnya adalah mereka bagaimana caranya ngomong ke nyokapnya bahwa that's it, we're done, kita mau pisah, kurang lebih premisnya seperti itu, dipertahankan sampai dengan seriesnya berakhir gitu. Nah, banyak detail-detail yang akhirnya harus kita apa ya, kita percepat di filmnya, atau bahkan beberapa ada yang kita buang, yang seharusnya menggambarkan bahwa betapa nyokapnya ini adalah sosok yang sangat powerful, sosok yang sangat, kalau ada satu adegan dia ngomong sama si Broto, kamu nggak inget nama kakek kamu Hadi Sutejo yang bikin semua bisnis kamu lancar itu. Memang ibunya itu sedominan dan sepowerful itu. Memang kita rancang karakternya ibunya untuk menjadi karakter yang dominan dan powerful, sehingga mereka pun selain tidak tega untuk ngomong, juga takut untuk ngomong sama nyokapnya. Gitu. Terus kedekatan Ayu dengan ibunya itu memang kalau di series ya emang dalam, sedekat itu. Terus juga basically banyak sih details-details yang harus terpaksa kita pangkas ya Tom untuk menjadikan ini sebuah film. Nah, tapi waktu mangkas itu itu kan malah ada beberapa yang kita sempat kita take ya. Sempat ada beberapa scene yang kita take, tapi pada proses editing diskusi gue sama Kesa sebagai editor, ada yang memang kita percepat fasenya, dan dengan anggapan gue berharap dengan hints-hints yang udah keluar di awal itu menjadi jembatannya gitu ya. Makanya kan kalau di Twitter atau di Instagram tuh banyak yang nanya, wah aneh banget sih kok tiba-tiba si Anya datang terus bisa masuk padahal pintunya di apa dikunci, disegel gitu kan ya. Nah, ini pembenarannya, pembenarannya sebenarnya relate sama yang si Darto tadi ceritain. Gitu. Si ibu ini apapun, ini menjadi kritik sosial juga sebenarnya yang kita coba pengen sisipin gitu. Lo mau punya regulasi apapun, sekencang apapun di negara ini, kalau lo anak seseorang, lo bisa langgar. Gitu. Poinnya ke sana sebenarnya. Jadi kalau orang menghubung-hubungkan, oh mungkin gara-gara ini ya. Cuma gue gak tahu apakah itu segitu aja kurang banyak gitu. Atau cukup. Nah gue terlalu menaruh tinggi harapan mungkin. Rasanya cukup dengan ini doang. Gue bilang cukup kes ini doang. Karena sebenarnya kita take tuh. Waktu si Anya datang sama si Dimas datang, itu by scriptnya ada ajudan yang nganterin. Ada. Nah, iya, ada ajudan yang nganterin. Itu gue hapus ajudannya, nggak usah. Karena ajudannya tuh nggak diperlihatkan di scene. Tapi ya kalau kita mau cari pembenaran ya bisa aja ajudannya nganter sampai pintu depan udah dibuka, udah Anda masuk aja. Gitu, dia nggak nganter sampai ke dalam rumah gitu. Ya, dengan pertautan itu tadi. Gitu. Dia ini seseorang yang very powerful. Jadi by phone call aja dia bisa beresin tuh. Aturan bisa gue langgar, gue orang penting. Kira-kira kayak gitu. Bahkan ada satu scene udah di take ibunya tuh nelpon sebelum Dimas datang dan juga Anya datang. Ibunya nelpon, "Mas, aku bilang minta tolong bantuan satu itu." Oh iya, kurang iya. Lebih, kurang yang lebih si ajudan itu ya. Eksplisit. Oh iya, nah, ya kan ada kan? Yang teman pokoknya kakeknya ya. Iya, pokoknya ada satu ya. Satu scene ibunya nelpon, "Mas, itu enggak gua masukin karena gua ngerasa itu enggak penting sih." Jadi masukin. Walaupun jadi banyak yang bertanya-tanya, loh kok tiba-tiba iya. Bisa Dimas masuk, terus Anya tiba-tiba ada di situ. Ya itu, pembenarannya itu. Berarti itu benar atau enggak. Ya. Berarti ini kayak ada, memang konsekuensi lapangan lah ya, bisa dibilang kayak gitu jadinya. Ya. Dengan memangkas ini yang ujungnya memang jadinya konsekuensinya ke cerita dan karakter secara keseluruhan berarti kan? Ya bisa jadi, tapi ya itu tadi mungkin ya gue sebagai director sih menaruh harap terlalu tinggi gitu buat orang paham gitu. Yeah. Gue rasa cukup nih segini orang pasti paham lah, pasti ngerti lah gitu. Ternyata kan ada yang mudeng, ada yang enggak, dan kebanyakan enggak nangkep sih gitu. Makanya jadi banyak pertanyaan dan enggak salah gitu. Jadi kalau memang ternyata itu wah ini kok tiba-tiba ini, tapi ya ya udah gitu, film udah tayang. Terus bagaimana? Tapi kadang-kadang, sorry, lanjutin aja tuh. Enggak, kalau gue boleh nambahin, kadang-kadang kalau kita ngelihat sebuah film gitu kan, ada beberapa details yang di left out gitu, ada beberapa hal yang memang tidak perlu dijelaskan secara eksplisit atau ditayangkan, karena informasi itu udah masuk, itu udah bisa dibilang kayak termaafkan karena memang porsinya pas dan emang udah sesuai aja gitu. Bahkan ketika gue ngeliat previewnya, Anya masuk dengan informasi bahwa dia positif hamil, fungsi Anya di situ untuk menambah stres, untuk menambah pressure ke Ayu, works buat penonton yang memang menikmati alur ceritanya akan memaafkan itu, bahwa kok bisa tiba-tiba dia masuk gitu. Nah, buat penonton yang lebih kritis, yang akan dipikirkan, kok dia tiba-tiba masuk? Gitu. Jadi emang ada beberapa tipe penonton sih. Ya kan? Yang menikmati alur ceritanya, gini, begitu dia masuk, aku positif hamil, anjir gitu. Bangke gitu. Ayu gak bisa punya anak. Terus nih ada selingkuhannya ngasih anak ke ibunya. Bayangin aja gue gak bisa ngasih anak. Terus si selingkuhan laki gue malah ngasih anak ke ibu kesayangan gue gitu. Hopefully itu sih yang gue, mungkin gue dan Tompi harapkan bahwa impact itu yang didapetin sama penonton sehingga small detailsnya jadi termaafkan gitu. Benar nggak Tom? Ya. Nggak ada yang perlu maafin sih sebenarnya. Ini bukan lebaran. Ya, udah lagi ke respon penonton lah ya, gitu yang beragam. Tapi secara desain sebenarnya kita nanti pasti akan ada ya pertanyaan dari teman-teman yang tadi udah dikumpulin. Gue sama Adrian udah mengkurasi pertanyaan yang cocok lah ya, yang sesuai nih sama diskusi film selesainya gitu. Jadi nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan soal skenario, soal cerita, soal yang lain-lain. Tapi secara desain visual, ini memang memang didesainnya memang udah dari awal, dari semenjak skripnya jadi memang ingin seperti ini, seperti yang film ini berarti, semenjak zaman series itu. Sebentar, maksud lo seperti ini tuh apa tuh? Dengan komposisi visual yang sama, dengan lighting yang sama, pergerakan kamera. Secara looks-nya. Iya, iya. Jadi gini, masalah permasalahan antara ini akan menjadi series atau film tuh tidak merubah konsep visualnya sih. Jadi dari mau kita bikin series, series kedua akan begini looks-nya. Kalaupun ini tetap jadi series ya looks-nya persis kayak gini. Oke. Terus lo kan juga sempat ke break ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak? Betul. Ke break gitu. Dan tadi sempat di awal juga soal scheduling sebenarnya. Si pemain gitu. Menyiasati itu gimana? Tantangan produksi yang lain lagi nih gitu. Setelah lo mempunyai tantangan di praproduksi development dan praproduksi lah kita bisa bilang gitu. Ini produksinya lo juga punya tantangan tersendiri. Lo bisa share nggak ke teman-teman mungkin? Sebenarnya tantangannya lebih ke hal-hal non teknis ya, karena kalau dari segi acting, dari segi disiplin pemain, etos kerja mereka, menurut gue orang-orang yang terlibat di sini perfect guys semua sih, perfect aktris aktor semua gitu, semuanya perfect banget, mereka menjalankan fungsi dan kewajibannya dengan sangat baik gitu di mata gue sebagai direkturnya. Nah, tapi problem-problem terbesarnya justru di luar hal-hal yang bersifat film itu sendiri gitu ya, yang bersifat lebih ke pendukung. Misalnya kita dari awal, gue dan tim yang ngurusin masalah budgeting kan pasti lah, kalau kita bikin film tuh kita berantem di budgeting kan, yang satu pengen ngencengin, yang satu udah lah nggak apa-apa, memang butuh, kira-kira kayak gitu. Nah, dan di luar hal itu kita terbatas juga dengan masalah aturan, nggak boleh terlalu beramai-ramai. Jadi waktu itu ngurus izin keramaian diperbolehkan tapi ada syaratnya gitu. Akhirnya udahlah, itu udah beres, prokes kita udah beres. Jadi gue bikin satu sistem bubbles itu artinya kita bikin satu kelompok kecil yang isinya cuma kita doang yang sudah tested dan terbukti aman dari COVID, kita masuk. Nah, kita tinggal menjaga jangan ada orang luar keluar masuk. Nah, itu yang kita coba jaga di... Ini yang paling ribet sebenarnya. Yang paling berat itu di sini. Karena kita nggak mau ada yang sakit, kan. Begitu ada yang sakit, semua bisa kena. Karena nggak mungkin syuting pakai masker. Itu kendala terberat. Yang kedua adalah... bagaimana mengatur ritme kerja yang efisien. Dan nggak boleh banyak orang. Jadi waktu itu di awal-awal tim yang diajukan oleh produksi itu... Waduh, rame banget. Nggak mungkin. Gua mau tim sekecil-kecilnya. Jadi orang kostum kalau nggak salah gue cuma 2 atau 3 orang, makeup cuma 2 orang, itu buat ngurusin semuanya. Terus art juga dibatasin. Jadi semuanya tuh kita squeeze sekecil-kecilnya, malah ada yang ngerangkap fungsinya. Gitu. Karena mungkin ini balik ke style gue kerja, gue nggak seneng memang kerja terlalu rame orang gitu. Karena yang ada cuma ngobrol doang sama nggak efektif gitu. Jadi, dan gue nggak pernah keberatan untuk ikut ngangkat barang, pasang lampu segala macam. Itu part kesenangan dari yang gue rasain kalau gue bikin film gitu. Nah, itu jadi mungkin lebih ke hal-hal itu sih yang sifatnya menantang ya, gimana bisa bikin film masih proper secara produksi dengan kondisi yang serba sulit gitu. Lebih ke situ sih. Berapa orang Tom krunya? Wah, itu gue harus nanya si produser ya. Gue lupa. Tapi yang pasti itu sangat sedikit lah. Sangat sedikit. Yeah. Mungkin teman-teman nggak tahu, ini berarti PH lo ya baru ya, berarti ini feature pertama lah ya gitu. Iya, iya. Benar. Kita nanya ke Wiwi kali ya. Bisa. Ini juga soalnya banyak pertanyaan juga kan, soal pilihan lo, angle pilihan warna. Terus tadi saya juga baru dapat informasi juga nih dari obrolan ini, misalkan kalau situasi produksinya kan juga... maju berhenti gitu ya, gitu karena situasi pandemi dan rumah harus dipakai segala macam. Nah, pengen tahu nih dari Mas Wiwi gitu, dengan situasi kayak gini dan juga apa ya, kan sebenarnya film ini juga kalau yang saya lihat dan juga yang banyak kawan-kawan lain lihat gitu, misalkan banyak sekali gitu apa filter apa warnanya yang terasa gitu, dominan kuning gitu misalkan. Saya pribadi sebenarnya nggak terlalu minat banyak maknanya apa ya, cuma pengen tahu obrolannya seperti apa ya gitu, dengan Tompi atau dengan pemain atau dengan kawan-kawan produksi lain gitu, sehingga menghasilkan pilihan visual yang seperti ini. Pengen tahu itunya sih, jalan-jalan diskusinya. Nah, ini menarik nih. Oke, halo. Halo, ya, gue Wiwi yang ngebantu Tompi di jadi di OP. Oke, jadi gue cerita dikit, gue kenal sama Tompi kira-kira 6-7 tahun yang lalu. Waktu itu Tompi lagi belajar motret pakai film. Jadi waktu itu emang kita kenal karena dia lagi mulai seneng-senengnya pakai film. Sementara gue kebetulan emang dari dulu doyan banget pakai celuloid gitu. Gue motret apapun pakai film. Lalu seiring berjalannya waktu, kita makin dekat, Tompi makin gila motret pakai film. Lama-lama kita jadi teman baik karena ternyata film itu bukan sesuatu yang sempurna. Warna-warna film itu emang warna-warna yang bukan mata kita lihat. Makanya orang pada ngomong, iya ya, emang ini film look. So emang film look itu memang is not something yang kita bisa lihat pakai mata telanjang. Lalu kita nggak ada film Pretty Boys dengan segala macam keterbatasan, belajar bareng di situ karena itu pertama kali juga gue buat feature film. Lalu mau buat film yang kedua, gue udah ngomong shoot pakai film yuk. Gue udah pingin banget nih shoot pakai film. Cuman lu gila, budgetnya berapa? Kita cuci mesti ke Amerika dan bla bla bla. And then buat teman-teman yang suka motret pakai film pasti ngerti. Sekarang itu film tungsten udah nggak ada. Jadi kalau kalian motret pakai film di dalam rumah, ya warnanya kayak film selesai itu. Cobain aja kalau nggak percaya. Oh, oke. Okay. Dan kebetulan apa yang mendorong gimana? Menurut gue punya persepsi yang lain mungkin sama. Gue baca skrip melihat ini film komedi sih buat gue. Dark komedi buat gue, lucu-lucuan aja. Ini film lucu buat gue. Tapi dark gitu. And then Tompi selalu memberikan color palette. And then gue kasih dia proposal beberapa film-film Rusia, Emily, beberapa film-film yang memang kalau color palette itu memang biasanya kalau warm, orange, and yellow itu memang biasanya membangkitkan emosi. Membangkitkan hasrat, membuat lu kadang kerasa di rumah, membangkitkan lu kadang jadi marah, dan dari awal emang kita udah desain gitu. Everything is satu stop under. Itu kita, ini bahasanya agak teknis, mungkin teman-teman yang orang visual nanti kalau emang mau dibahas nggak apa-apa. Jadi emang itu udah kita sepakati. Jadi the skin tone itu memang always satu kita ngomong kalau film itu portra look gitu. Jadi Kodak portra itu emang itu it's a daylight film, tapi kondisi di rumah lightingnya tungsten. Rumah-rumah kan rata-rata menggunakan lampu kuning supaya nyaman, enak. Jadi emang ketika di dalam, ya emang kondisinya pasti akan seperti itu. Which is gue setuju. Dan setiap kali syuting, kalau Tompi nggak mau flat. Jadi kita, gue selalu udah treatment, kita syutingnya dua, R3D dan ProRes. ProResnya yang kecil supaya gampang di preview. Jadi supaya dia itu bisa melihat apa yang dia mau gitu. Jadi enak, kita kebetulan syuting pakai red. Lalu budget lighting juga, to be honest, gue pertama datang di membuat feature film sih, gue shock banget gitu. Syuting Pretty Boys, budget lighting sehari 5 juta. It's like, what? Ternyata industri film di Indonesia seperti ini gitu. What the fuck gitu. Kita ngomong, gue kalau syuting komersial sehari bisa 20 juta lightingnya. Mungkin kalau lagi project gede bisa 30 juta. Ini budgetnya 5 juta sehari. Lalu di film ini juga ya naikin dikit lah Tom. Ya oke oke. Budgetnya paling ya 6 juta. 6,5 juta, 7 juta. Line production udah marah-marah. Gak bisa lightingnya, pokoknya ya bisanya adanya ini alatnya terbatas ini. It's okay. Dan ya jadilah film ini gitu. Yang jelas karena sensor kameranya udah sebegitu canggihnya, kita pakai Red Helium 8K. Gua nge-shoot di 8K karena red itu kalau nge-shootnya nggak di 8K dia nge-crop, jadi kayak sensornya jadi diperkecil, bukan nggak kayak kamera lain gitu. Jadi gue mutusin tetap shoot di 8K. Gue minta karena sensornya udah tajam banget seperti yang tadi gue cerita gitu, karena gue berangkat dari anak-anak ya sukanya emang anak analog, gue suka lensa-lensa jadul, gue selalu minta ke Tompi untuk pakai lensa Zeiss Super Speed, lensa kuno, lensa tua. Lalu karena Tompi pecinta Leica, dia minta juga pakai lensa foto, selalu yang itu yang selalu yang dia pakai. Itu shoot mintanya kalau bisa dia tuh seluruh film mintanya 50 mili F095. Jadi okay, kita mencoba melakukan yang terbaik dengan apa yang dia mau, karena saya itu pembantu dia. Saya hanya membantu memvisualisasikan apa yang ada di kepala dia gitu. Dan mungkin jadilah color palette yang seperti itu gitu. Sebenarnya kalau kalian perhatiin, yang kuning dan orange itu ambience-nya, but not the skin tone. The skin tone is, ya skin tone-nya ya masih manusia. Bukan skin tone-nya jadi icu kayak Hulk, jadi jadi kayak kunir. Mungkin menanggapi hal itu sih. Seperti itu. Jadi memang mungkin mungkin masih belum apa ya, belum familiar ya dengan warna-warna itu. Tapi ya kita mencoba menyajikan sesuatu yang baru, yang bisa mendorong mood sih menurut saya. Gua tambahin sih dikit, we. Silakan, Bang. Okay. Secara ilmu psikologi, kuning itu secara kedokteran dikit deh ya. Kuning itu salah satu spektrum warna yang paling pertama kali dilihat mata. Itu kenapa kalau lo lihat di jalanan tuh ya, itu garis-garisnya kuning gitu. Lampu merah itu ada kuningnya. Kenapa lampu kuning itu buat kehati-hatian? Karena itu yang paling ditangkap mata cepat gitu. Nah, secara fisiologis mood, kuning itu bisa ada dua maknanya sebenarnya. Satu mulai dari sesuatu yang positif ya, kayak kegembiraan gitu. Namun ada negatif moodnya juga. Negatif moodnya itu yaitu rasa tertekan gitu, depresif gitu. Nah, itu alasan gue kenapa gue minta sama Wiwi dari awal, Wiwi, gue maunya warm ya, very warm gitu. Dan itu, wah tapi Tom, gak ada tepi-tepian, warm gitu. Jadi emang setegas itu memang dari waktu kita nentuin. Nah, itu nentuin juga warna-warna baju yang akan kita pakai. Jadi semua by setup. Jadi nggak ada satupun color warna yang ada di scene film ini yang tidak dipilih gitu. Bukan oh tiba-tiba ada begitu, enggak. Sampai ke tembok rumah itu kita cat sesuai dengan desain dari awal. Gue datang ke sana sendiri, motret. Ini kalau warna ini kira-kira jadi begini. Coba foto gambar. Terus ada tembok yang kita ganti belakangan warna karena nggak enak di kamera gitu. Jadi emang ini by design gitu. Nah, menurut gue ini jadi menarik ya, karena gue sempat baca beberapa yang forward ke gue tentang, wah kok warnanya begini ya, kok begitu ya gitu ya. Gue rasa kita terjebak di pemikiran bahwasannya film itu harus begitu. Warna itu harus begini. Gitu. Pada dasarnya kalau kita ngomong kreativitas, apalagi in terms of art ya, there is no limitation, gak ada template-nya. Gitu. Selama semuanya bisa dijelaskan dan konsisten, gak ada masalah gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai template, oh film tuh harus begini. Enggak, tapi kan biasanya begini. Nah, itu kan yang bilang biasanya itu kan kalian. Elu, gue, dia, kan gitu kan. Gue biasanya begini, dia biasanya begitu. Nah, padahal enggak. Kalau kita ngomong konsep visual, gue motret nih. Satu objek difoto oleh 10 fotografer bisa beda-beda. Kita enggak akan bisa bilang, lah harusnya sama dong. Kan barangnya sama, scene-nya sama. Bisa beda-beda eksekusinya. Ngebaca meteringnya aja bisa beda-beda, gitu. Metering lightingnya aja bisa beda-beda, gitu. Jadi tadi Uyu udah jelasin masalah under one gitu ya, under satu stop gitu. Jadi semuanya memang udah kita konsepin. Nah, perkara nanti memang ada yang suka, ada yang nggak suka, itu lain lagi ceritanya. Nah, ini sebenarnya yang ini merujuk ke arah kritisi yang berjalan lah, ya. Kalau masalah suka tidak suka, gue no comment. Tapi kalau masalah menjudge bahwasanya ini sesuatu yang keliru, oh tunggu dulu gitu. Dasarnya apa? Gitu. Oh, ini sesuatu yang hebat. Bukan itu juga tujuannya gitu. Jadi kita sih waktu bikin color palette ini enggak ada iming-iming, wah yang penting beda dari yang lain. Bukan itu sih. Karena memang udah ada apa ya? Psikologi effect yang gue pengen deliver di gambar-gambarnya gitu. Cukup sih dari gue. Oke. Gue juga punya ya penasaran juga soal lighting, Tom. Ini kan dynamic ya. Gue mencoba menerka penggunaan lighting di sini adalah yang paling jelas kan sebenarnya untuk waktu. Betul. Ya. Ada mungkin ada yang nggak ada waktu, kemudian mungkin lo mencoba untuk ada pergerakan matahari di dalam rumah. Betul. Ini, tapi di dalam rumah ini kemudian begitu cahaya begitu masuk ke dalam gitu, apakah memang ada alasan treatment visual gitu bahwa penggunaan cahaya dari, ya ibaratkan cahaya dari matahari ini di dalam film ini? Iya, gini. Ini kan masalah konsep ya. Ini masalah konsep sih. Lo kalau lihat nonton di Netflix atau film-film Hollywood, banyak banget yang begini. Yang begitu scene ruangan ada ray of light-nya. Gitu. Terus lo gak ngomel kan ke mereka? Kok begitu sih? Enggak kan? Ya sama. Bukan berarti tidak pernah dilakukan di film Indonesia misalnya. Terus giliran ada yang kerjain lantas menjadi sesuatu yang salah. Karena belum dikerjain aja. Gitu. Jadi yang kita coba pengen gambarkan di sini memang benar. Persis seperti yang lo bilang. Ada pergerakan waktu. Karena makanya setiap syuting tuh Wiwi ingat banget. Wi, cek ini jam berapa nih? Oh ini di skenario jam sekian. Oke berarti matahari kira-kira di sini. Berarti bayangannya udah geser nih ke sini. Nggak cuma bayangan, nah di sini ada Govinda, gue ingat dia pernah nanya juga di Twitter, kok colornya makin ke belakang warmnya mulai menghilang. Iya, karena mataharinya juga udah mulai bergeser, moodnya udah mulai beda gitu. Jadi Kelvinnya udah pasti beda gitu. Nanti mungkin yang gitu-gitu Wiwi lebih detail ya. Nah jadi memang ini konsep sih, masalah kesepakatan di awal, makanya harus komit. Akan jadi masalah kalau misalnya di depan gue kasih asap, di belakang kagak. Wah ini kita syuting udah telan asap dari pagi sampai malam nih. Konsisten banget. Begitu shoot, asap dulu rata tepok-tepokin. Karena memang gue pengen ada garis masuk. Kenapa? Karena pleasant di mata gue. Gue seneng gambar begitu. Nah gue gak seneng gambar flat. Dan jadi gue gak bakal tuh bikin film. Nah terus yang gue takutin apa? Yang gue takutin, ini skrip tentang family, keluarga. Gambar flat udah, sinetron, Indosiar yang gak karu-karuan. Itu yang kita coba hindarin. Jadi emang ini konsep sih. Gitu kalau dari gue. Silakan Wi, kalau lo tambahin. Okay. Oh ya, Wiwi ada tambahan? Ya, yang menurut gue kalau color tuh aesthetic choice. Hak prerogatif sutradara dan sutradara maksudnya. Memang ya dalam sebuah film seperti itu ada yang low saturation, kulitnya sampai pucat, ada yang kita kalau ngomong siapa Wong Kar-wai yang memang kalau lu mungkin kita punya kesempatan untuk pernah ke Hong Kong, memang banyak banyak banget neon neon neon box di sana sehingga mungkin dia punya imajinasi seperti itu. Ada juga warna-warna yang mungkin 1947 yang overly warm. Itu saya kalau memang ini tuh film look gitu. Memang bukan apa yang kita lihat. Ini memang film look. Jadi kalau menurut gue ya itu estetik, pilihan estetik dari konsep yang mau diangkat oleh seorang sutradara. Dan kalau soal timing, memang gue tuh selalu menjaga gitu. Jadi gue selalu mencoba ini jam berapa, terpaut berapa lama. Misal cuman ada adegan ini doang, tapi ntar si Tompi berargumen, enggak dong kan kita enggak gambarin kalau ini continue gitu. Jadi misal bisa aja 1 jam setelahnya, 1,5 jam setelahnya. Ya itu yang selalu saya perdebatkan dengan dia. Kalau pas dia minta, gue minta ini garisnya begini, gue minta ini begini. Gue selalu mengingatkan gitu bahwa yang penting sebuah film itu kan believable gitu. Sebenarnya kita mencoba untuk membuat pemirsa percaya bahwa oh adegan ini sedang terjadi di jam ini gitu. Kayak si Broto lagi nelfon sama si temennya gitu. Gak bisa dong lu lightingnya yang sini jam 5:30 sore, jam 5:15, yang si Broto jam 12 siang, kan tidak bisa seperti itu gitu. Jadi continuity itu selalu selalu perlu kita perhatikan dari awal, dan ini berhubungan erat juga dengan color grading. Color grading yang tadinya kita udah rencanain mau kita color grading ke Thailand, tapi karena budget dan suatu hal, gue kebetulan teman dekat sama colorist di Thailand. Kalau teman-teman tahu Kantana, gue deket banget sama colorist-nya di sana. tapi karena satu dan lain hal budgetnya nggak bisa masuk, akhirnya last minute project ini dikerjain di lokal, dikerjain sendiri. Kebetulan tim baru juga, lalu kena PPKM yang gua nggak bisa ke Jakarta, jadi ya kita lalu Tompi yang di sana yang TikTokan dengan kita remote. Memang membuat film tuh menyenangkan sekali buat saya. Kita selalu proses belajar dan belajar dan belajar lagi gitu. Dan menurut saya waktu dulu gue belum pernah buat film, gue punya asumsi wah buat film tuh gampang lah. Nanti gini, tapi setelah ada di situ, oh memang ternyata ini sesuatu yang candu yang sangat nikmat menurut saya gitu. Jadi kayak prosesnya itu tuh banyak sekali limitasi yang harus kita lalui bersama. Tapi gimana caranya ini bisa selesai gitu. Seperti itu sih kalau dari gue. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Ini si Angga nggak bisa bergabung karena sinyal jelek karena lagi di laut katanya. Salam aja buat semuanya. kita masuk ke chapter lain kali ya, ke marketing sama distribution kali ya. Boleh, boleh. Ya, ini menarik sih karena pandemi sudah pasti kita semua tahu ya, maksudnya dia mengubah kalender perfilman lah ya gitu, dan itu udah nggak perlu diobrolin lah. Tapi yang menarik kemudian jadinya setiap kali, karena online ya, hampir semua serba online kan, jadinya kita sangat mendesain rilis film kan, jadi setiap apa rilis setiap film jadi sangat didesain sekali kan, momentumnya macam gitu. Dan yang aku penasaran kemudian selesai ya dengan cerita yang tadi yang kawan-kawan juga sudah bilang gitu ya, ini orang stuck di rumah karena pandemi, ada perselingkuhan, ada apa ya, tekanan batin selama di satu tempat yang sama gitu loh. Ini kan secara topik, secara situasi kan sangat familiar ya dengan kita semua saat ini gitu loh. Dan nah, saya jadi penasaran nih dengan kawan-kawan, pertimbangan kawan-kawan kemudian, oke, kenapa berisik misalkan sekarang gitu loh. Atau saat-saat ini ketika kita lagi tinggi-tingginya sebenarnya kena lockdown berkali-kali, PPKM berkali-kali gitu. Apakah memang niatnya sekarang gitu via online supaya bisa menjangkau banyak penonton, atau ada juga soalnya kan beberapa kawan filmmaker yang saya tahu memilih untuk bertahan dulu nih, filmnya disimpan dulu buat nanti deh kalau bioskop udah lebih buka gitu. Nah, saya pengen tahu strategi kawan-kawan pertimbangannya bagaimana. Oke, gue jawab ya. Silakan, Bang. Yang gue tahu gitu gini, masalah PPKM ini emang shit banget sih. Gak hanya film, musik juga sama. Bikin sih bisa, jualan sih gak bisa. Itu udah pasti tuh. Jadi kalau tadi lo bilang jualan online lebih gampang, salah. Lebih susah, bro. Karena perangnya adalah ngelawan pembajakan. Sekarang aja baru 3 hari tayang, bajakan udah di mana-mana. Telegram, TikTok. Parah, bro, di Telegram. Ya. Terus di YouTube. Uh-uh. Nah, mungkin ada kali di antara ini pembajaknya, gua gak tahu. Ya. Terus, ya maksudnya challenge-nya lebih besar. Jadi, dapetin hari ini kebetulan kita baru dapat angka 100 ribu. Angka 100 ribu itu saya setengah mati. Gitu. Kalau kata dari bioskop online, bagus kok, bagus gitu. Cuma kalau kita ngelihat ilmu marketing, ilmu jualan ya, 100 ribu dari populasi Indonesia tuh nggak ada tai-tai giginya lah. Gitu. Jauh lebih gampang waktu, seolah-olah lebih gampang waktu kita jualan offline. Orang datang, karena memang beda. Orang ke bioskop itu ada experience-nya. Ketemu teman, hangout, makan, minum, nonton. Pulang cerita-cerita, hangout lagi. Kalau online kan kagak. Masing-masing nonton di handphone sendiri. Ada yang sambil boker, ada yang sambil ngantor, ada yang sambil segala macam lah. Dan ketahanan orang ya, nonton lama-lama di gadget itu juga ada batasannya. Nah, ini secara medik juga bisa dijelasin. Mata lo gak akan sanggup lama-lama ngelihat layar. Jadi lebih cepat capek gitu. Itu kenapa hal ini terutama yang sangat mempengaruhi kenapa editingnya kita bikin fasenya cepat. Face-nya berasa cepat, sampai kadang-kadang banyak yang komentar untuk yang suka terutama ya. Kayak belum kurang lama nih gitu, harusnya lebih lama lagi gitu. Nah, itu pertimbangannya banyak banget. Sampai ke hal-hal begitu gitu yang mungkin mungkin nggak tahu, mungkin apa karena background gue dokter, gue mikirnya sejauh itu gitu. Nah terus balik lagi ke masalah jualan, online itu jauh lebih sulit jualannya, baik itu dari segi strategi marketing dan lain-lain gitu. Kita mau keliling-keliling nggak bisa gitu ya, jadi mau promonya udah sebatas nge-tweet, Instagram, nge-respon orang, that's it gitu. Jadi terus terang gue sendiri sebagai gue yang invest duit di sini. Nah ini ada mungkin gue cerita sedikit. Ada yang menarik di film ini menurut gue adalah film ini dibuat untuk pertama kalinya mungkin ya, di mana pemain tidak ada yang dibayar satupun. Semua pemain dibayar berupa share. Jadi termasuk Darto sebagai penulis, gue sebagai director, Wiwi sebagai DOP. Kita semua tidak ada yang terima duit di depan. Nah untuk bayar kru-kru yang lain, tim supporting dan segala macam, gue keluarin duit dari kantong pribadi sama ada teman satu yang mau jadi investor, kita berdua patungan 50-50 buat bayar di depan cost operasional. Sisanya semuanya total cost-nya tentu ditambah dengan fee bayaran masing-masing artis dan penulis dan lain-lain. Nah, mereka dapat share. Jadi nanti uang yang akan mereka terima sebagai upah capeknya adalah persentase yang dia dapat dari berapapun yang kita dapat dari jualan online. Itu kenapa mereka sedih banget kan? Kasihan tuh si Gading, udah hampir kelihatan pantat begitu lo kagak kebagian apa-apa ntar. Iya, yeah, karena dibajak nggak karu-karuan gitu. Nah gitu, yeah, angka tonton online-nya baru 100.000, angka yang penonton bajakan kalau dihitung udah 1 juta. Gitu, jadi emang nggak gampang jualan film dari fase begini, nggak gampang. Tapi ya itu lagi, balik lagi karena gua agak gila aja, gue kalau memang udah ada mau gue kerjain gitu. Makanya gue udah nggak mikir untung rugi sih sini, yang penting jadi film deh, yang penting jadi karya aja. Untung syukur, nggak untung juga nggak apa-apa gitu. Tapi so far kalau dari hitung-hitungannya bioskop online harusnya kita masih balik modal lah. Untung sih mungkin nggak agak, tapi balik modal. Gitu guys. Oke, asik lah ya. Ya ini masih berlangsung juga kan ya filmnya. Jadi masih ya, bertambah. Tadi, ya lu bantuin lah. Ya gue mau nanya. Mengkempen jangan nonton bajakan. Nah tuh dengerin tuh teman-teman benci netizen sinefil. Gini ya, lo benci ini, boleh. Lo boleh benci sama filmnya. Tapi lo jangan pernah mendukung pembajakan sih. Itu aja sih. Nah tuh dengerin tuh teman-teman sinefil. 1000 orang ini masa gak, ini sih gak dengerin. Nanti kita masuk ke pertanyaan aja kali ya Kat ya. Boleh, yang tapi udah kita pilihin kan tadi. Iya. Yang cocok nih. Nggak ada yang pertama ya, lo boleh tanya apa aja. Lo nggak usah takut gue tersinggung. Nggak bakalan. Nah, tuh. Siap. Mat, pilih dulu. Serius? Nih, pertama. Ya, yang pertama sebenarnya tadi udah sempat dibahas sih soal ide penulisan cerita, inspirasi dari mana. Tapi pertanyaannya yang belum terjawab nih, Pak Imam Darto memiliki referensi cerita dari mana? Berapa lama sebenarnya sampai jadi skripnya? Referensi cerita nggak ada sih, nggak ada ngeliat film mana gitu, nggak ada. Kata lu masa muda. Bener-bener apa ya? Oh ya, baiklah. Adalah mungkin kalau saya mengambil comotan-comotan cerita dari teman-teman gitu kan, yang selewat-selewat dengar mungkin ada, bukan saya gitu kan. Cuma selalu menarik aja, pengen tahu gitu apa yang terjadi ketika sepasang suami istri yang udah tidak kuat dengan satu sama lain tuh, tapi mereka nggak bisa berpisah karena orang tua atau premis itu yang pengen coba di deliver gitu kan, yang akhirnya berkembang menjadi sekarang ini. Kalau proses penulisannya, ya itu dia tadi, karena bertahap-tahap itu tadi, nulis episode 1 dulu, terus gue udah desain untuk 5, terus tiba-tiba kata Tom, udah mau gue tulis 5, tiba-tiba kata Tompi jadi 3, gue press lagi, udah 3, abis itu jadi film, ya itulah prosesnya. Lumayan sebulanan ada kali ya. Ada nggak sih Tom sebulan Tom? Ya more or less lah. Cepet sih, termasuk cepet menurut gue. Ya cepet karena gue teror terus kali Tom. Iya, episode 1 gue nulis semalam doang itu. Oh sombong lo. Karena waktu itu barternya kan anak gue mau disunat sama dia. Oh iya benar. Jadi gue pikir yaudahlah gue tulisin lah, daripada anak gue nggak disunat ya udah gue tulisin aja gitu. Akhirnya anak gue main, bayangin anak gue disunat, cakep banget itu titiknya pasti. Sama Tompi bro. Gue gedein, tenang. Aduh, gak perlu dong. Jadi episode 1 bayarannya sunat ya? Benar, sunat anak gua. Yeah. Murah kan, murah lagi, banget ya. Lagi, men. Gila, gak? Coba, Ad, mana lagi pertanyaannya, Ad? Ya, ini pertanyaan yang lumayan banyak disampaikan ya. Kan di film ini ada satu penggambaran nilai kondisi kejiwaan ya, yang menjadi bagian penting lah dari film ini gitu. Gak disebutkan sih itu apa gitu, ada yang bilang skizo, ada beberapa tweet yang saya tangkap gitu, saya juga menduganya itu awalnya, coba kan dalam film tidak ada informasi, jadi sudah gitu, saya tidak terlalu ngambil pusing sebenarnya. Nah, tapi yang pertanyaan saya sebenarnya adalah, kan yang jadi antara membingungkan atau runyam kan sebenarnya tokoh yang mengalami kondisi ini kan tiba-tiba apa ya, digambarkan seperti tidak ada progresnya, bukan berarti progres ya, kayak langsung gitu, langsung ada masalah yang harusnya melewati fase coping dulu, resiliensi dulu, langsung tahu-tahu kita melihat dia begitu gitu, dengan rambut berantakan dan segala macam gitu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya, dan ini banyak juga orang bertanya, kenapa memilih portrayal tokohnya seperti ini, dengan kondisi kejiwaan seperti ini, dan apakah pas-pas misalkan menulis cerita ada konsultasi misalkan dengan, nggak tahu, psikiatri atau ahli kejiwaan atau literatur, okay. Itunya sih. Ini gue yang jawab nih, ini gue yang jawab, karena eksekusi eksekusi medisnya memang di gue, lo lupa gue dokter ya? Ingat banget. Ingat ya, jadi semua dokter, ya semua dokter itu waktu masa dokter umum tuh ngelewatin stase psikiatri. Nah jadi kita udah ada, ya itu tadi, sebenarnya dari awal kita udah bilang, nggak semuanya itu harus dijelaskan gitu. Dan kalau lo beranggapan bahwasanya orang, lo menerjemahkan itu gila, salah, bukan gila. Ini bukan skizofren yang gue mau gambarkan di sini. Kalau skizofren nggak begini. Ya skizofren tuh ada tiga tuh. Ya, type-nya ada tiga. Tiga-tiganya nggak masuk di kategori ini. Nah makanya, ini sebenarnya, ini hal ini sebenarnya yang gue lempar balik ke orang-orang sih. Ya. Balik lagi, gue tuh gak pernah keberatan orang mengkritisi. Tapi once lo kritiknya udah, kritiknya nyolot, udah gitu salah, istilahnya gini, udah bodoh, sombong. Nah ini yang jadi masalah nih. Jadi ada beberapa tuh yang nge-tweet ke gue dengan gaya kasar ya. Terus ada yang mention di Instagram juga dengan gaya kasar. Gue sih kalau gak dikasarin, gue gak akan kasar balik. Nah itu, dia bilang, masa begini, gue goblok nih, film nih, bikin, gak usah lo tonton lah. Nah, itu, ini apa, misalnya kegunaannya apa coba buat dia? Iya kan. Nah kalau lo balik lagi ke topik yang barusan, masalah karakter Ayu yang di sini yang kita kembangkan ini hanya ada 5 fasenya. Nah lo boleh akan bargaining, setelah bargaining baru mulai depres, terakhir baru acceptance. Nah di sini dia masih di fase anger. Di fase anger orang itu, pasien itu ya, akan mulai merencanakan sesuatu untuk menunjukkan kemarahannya. Marah-marah itu nggak harus, wah bangsat lo, anjing lo, nggak harus begitu. Pada tipikal pasien yang ngalamin masalah seberat ini, lo bayangin tuh, nggak punya anak, dikejar-kejar terus sama mertuanya, udah gitu dia tahu suaminya selingkuh, tuh masalah itu berat. Buat yang nggak alamin nggak bakal ngerti. And believe it or not ya, gue sejak film ini keluar, gue terima DM dari yang udah gue kumpulin ada sekitar 100-an tuh. Itu cerita tentang mereka ngalamin persis seperti yang dialamin Ayu. Mulai dari ada yang mereka alamin sendiri, ada yang kakaknya, ada yang orang tuanya. Gue sempat ngomong ke Darto waktu dia ngajuin ini, "Tok, lo yakin Tok bakal relate ke banyak orang?" Iya, ada kok gini-gini. Dan ternyata emang iya gitu. Jadi secara medis ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi bukan ngarang dan bukan skizofren. Jadi lu gak salah, kalau lu mikir ini skizofren, lu benar. Gak mungkin orang tiba-tiba tuh langsung kayak skizofren tuh yang biasa kita lihat orang gila di pinggir jalan ya. Itu skizofren. Untuk tipe yang itu gitu. Dia ada beberapa tipe, ada 3 tipenya kalau gue gak salah-salah sih. Gue lupa tuh detailnya. Gitu. Tapi kalau yang ini bukan skizofren. Ini lebih ke depres. Gitu. Makanya yang terakhir tuh kita gambarkan, itu pun ada waktunya, gak langsung dari hari itu berantem, besoknya langsung kejadian di rumah sakit, ya gak begitu juga. Dan itu gak perlu diterangin juga guys, ini besoknya ya guys, ya gak perlu gitu. Jadi kita mau gambarin itu beberapa waktu kemudian, mau sebulan kayak, 2 bulan kemudian kayak gitu, ternyata kejadiannya menjadi begitu gitu kira-kira. Itu kenapa nambahin di film ini kita tidak perlu menggambarkan gejala-gejala gila gitu. Karena bukan gila. Nah, dari awal itu yang tampak apa? Lebih ke bagaimana Ayu menghandle permasalahan psikologisnya. Dia adegan dia ngobrol di dapur, itu dia makanya gini. Kan gue baca tuh ada komentar misalnya, wah porsi komedinya kebanyakan, ngerusak mood gitu. Yang ditangkep mungkin komedi, padahal yang gue pengen sampaikan adalah konten dari komedinya. Gitu, waktu adegan foto-foto itu, sebenarnya poin itu cuma kudanya doang. Gitu, vehicle-nya doang. Yang terpenting dari adegan itu adalah bagaimana si Ayu ini bilang, ya, jangan selingkuh, cebret dia banting gelas gitu. Terus ngomongin dia lagi bete tentang pasangan, si Ayu, si Yani cerita tentang dia punya pacar. Kan makin bete dia. Gitu. Jadi halal. Jadi semua itu terkesan kayak bercandaan, tapi sebenarnya itu ngasih masalah. Gitu. Jadi dalam banget sebenarnya. Makanya gue kadang-kadang agak senyum-senyum juga sih. Orang ini ceritanya sederhana sekali. Wah, ini gak ngerti. Karena gak ngerti penyakitnya sih. Mungkin karena mikirnya ini skizofren ya. Keliru, bro. Alright? Ada yang mau tanya tentang skizofren? Ya. Yang tadi dibilang Adrian sebenarnya juga memang tidak ada. Tidak ada sebutan gitu atau di dalam filmnya gitu, skizofren. Tapi ada pertanyaan juga nih, Tom. Kalau misalnya, ada yang bertanya soal di ujung film yang tidak memutuskan untuk meminum obat. Ya kan, si karakter Ayu di ujung film. Itu ada apa tuh, ada mau bikin sequel kah atau apakah, ada yang nanya tuh gimana Tom? Udah selesai gue. Oh enggak, yang itu sebenarnya kalau yang dia ini mungkin gue ya, karena gue yang ngedesain ceritanya untuk ending itu memang sebenarnya ada lanjutan lagi itu. Ada lanjutan adegan dari itu. Yang dibongkar toh, yang itu ntar lebih... buat selesai dua. Oke. Yang pokoknya lebih menegaskan maksudnya Ayu apa. Udah, jangan dibongkar. Tapi sama Tonti. Oke. Jangan dibuka. Oke, berarti. Okay, ya. Jangan dibuka. Gitu lah. Biar orang menginterpretasi sendiri aja. Gitu. Ini karena Darto lagi ngomong nih, ada pertanyaan soal karakternya Darto nih yang lumayan banyak ditanyain. Sebenarnya apa kemudian selain buat banter joke sama Yani? Diam. Apa relevansi toko Bambang di film selesai dan apa tujuan ditulis adegan karakter yang masturbasi melihat karakter Ayu? Enggak, basically kita bisa melihat bahwa laki-laki yang brengsek itu terjadi di every layer. Mau yang bos kerjaannya driving tiap hari, ketemu meeting tajir mampus mengendarai Mercy, maupun supirnya yang pakai utang lusuh. Kan di situ kan ketahuan bahwa emang ternyata si Bambang juga udah punya istri di kampung, punya anak di kampung. Terus emang preferensi dia tuh ke Yani itu it's all about sex gitu. Makanya ketika even dia mengucap cinta apa segala macam ke Yani, begitu comes ada sesuatu yang lebih baik yaitu si Ayu, dia pun berpaling, dia pun berselingkuh dalam tanda kutip di situ. Ketika si Yani nggak bisa memberikan provide sex buat Bambang, ada Ayu, dia berselingkuh. So itu yang mau gue kasih portray-nya bahwa keberengsekan laki-laki itu terjadi di every layer gitu. Nggak mau lo bos kek, pejabat kek, sampai ke supir-supir juga bisa brengsek. Gitu. Tompi mau nambahin? Gue nggak bisa dengar suara yang lain. Oh. Gue cuma dengar suara Darto doang nih. Loh. Halo. Yang lain gak kedengeran suara. Kedengeran gak? Suara co-host gak kedengeran. Apa gue out dulu terus masuk lagi? Boleh. Coba di out dulu terus masuk lagi. Cek. Gak error tuh. Apa pulsa gue habis nih? Apa gue keluar dulu terus masuk lagi ya? Ya, Darto yang ngomong. Nanti masuk lagi coba. Hah? Halo. Kita denger lu sih. Suara Darto ada? Suara Co-hostnya nggak kedengeran gue. Oh. Lo mau nambahin ya, Tom? Katanya tadi. Nambah apaan? Gue nggak denger. Pertanyaannya apa? Ini gara-gara dibajak filmnya nih jadi nggak over pertanyaannya dong. Keluar dulu terus gue masuk lagi ya, sebentar ya. Siap. Ya tapi bisa masuk nggak ntar? Bisa. Gimana? Toh lu yang jawab toh karena yang denger yang bisa denger cuma lu doang. Halo. Berto. Kayaknya di WhatsApp deh. Bentar gua WhatsAppin dulu deh. Ya. Halo. Ya. Oke, lanjut. Belum Tompinya enggak kedengeran. Ya. Dengar kan suara lu gua dengar tapi suara yang lain enggak ada. Ya udah suruh keluar dulu terus masuk lagi, Tok. Oke, lo keluar dulu masuk lagi, Tom. Nah, coba Kat, masih ada pertanyaan enggak? Kurang lebih itulah tadi masalah Mas Bambang ya. Kenapa kepentingan dari karakter itu ya itu gue pengen menunjukkan bahwa jerk-nya tuh ada di every layer gitu. Gue yakin banyak yang setuju sih. Ya. Adrian ada pertanyaan lagi nggak? Dari yang kita daftar sih, cuma ini nih satu pertanyaan yang bisa nih. Sebenarnya penasaran banget soal alasan kenapa karakter Broto milih untuk selingkuh. Mungkin boleh ceritain apa sih yang sebenarnya mendasari lomba selingkuh antara Ayu dan Broto? Sebenarnya tadi sudah disebut oleh Mas Darto ya sebenarnya. Sudah disinggung sedikit sih. Itu mungkin mau memberikan jawaban yang lebih komplit soal ini, soal motivasi dari atau memang selingkuh sih ya udah kondisi yang emang sudah ada aja gitu loh, nggak perlu dijelaskan gitu atau gimana? Ya banyak juga yang apa namanya banyak yang bertanya kan, salah satunya pada marah-marah nih, gimana sih apa kurangnya seorang Ariel Tatum? Kok cantik begitu ditinggalkan hanya demi Anya Geraldine gitu. Ya nyatanya memang kalau kita lihat perselingkuhan gitu, kecantikan bukan menjadi faktor utama gitu. It's what yang tidak bisa didapatkan di satu pasangan, kenapa makanya nyari ke pasangan lain. Jadi mau itu cantik, mau itu tajir, itu bukan jadi sebuah faktor gitu. Nah, salah satunya juga mungkin dominannya Ayu. Lagi-lagi kalau karena ini gue plannya menjadi series, awalnya series tuh seharusnya dominannya Ayu, dominasinya Ayu tuh bisa lebih kelihatan. Nah, di The Big Showdown-nya di meja makan itu kan sebenarnya Broto sempat mention kenapa alasannya. Ini dia nih gitu kan, lo tuh selalu mau didengar, nggak mau dengerin gue. Jadi sebenarnya si Broto merasa tidak menjadi pimpinan keluarga di situ gitu, karena dia merasa Ayu lebih dominan di rumah, terutama dengan kedekatannya dengan ibunya dan segala macam. Dan itulah makanya dia keluar mencari tipe Anya yang dalam tanda kutip agak-agak bego gitu, yang dia bilang virus ini adalah virus zombie gitu. Karena apa? Karena dengan begitu si Broto tuh bisa merasa bahwa gue laki-laki, gue dibutuhin sama perempuan ini gitu. Perempuan ini benar-benar membutuhkan gue gitu. Itu sih salah satunya alasannya. Gue tambahin dikit, Tok. Halo, kedengeran? Ya. Silakan Bang Novi. Dalam dunia perselingkuhan, ya, dalam dunia perselingkuhan, perselingkuhan itu tidak selalu terjadi karena lo udah punya apa yang lo mau. Kalau kita beranggapan bahwa gila istri udah cakep masih juga selingkuh, nggak akan kejadian tuh apa yang selama ini lo baca di media, gitu. Perselingkuhan itu masalah bagaimana kemampuan yang berselingkuh tuh mengontrol hawa nafsunya aja, gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan udah punya istri cakep terus lantas dia super alim di rumah gitu, belum tentu gitu. Nah, ini wah kok tahu lo Tom? Ya itu pasien-pasien gue ceritanya begitu. Jadi emang pada kenyataannya gitu, pada kenyataannya memang demikian gitu. Ya kan kita lihatlah di media juga ceritanya si ini, si ini, si ini. Kalau dilihat, wah kemarin udah cakep ya sini, kurang apa lagi ya gitu. Ya, jadi memang bukan permasalahan kurang apa, nyari lebih. Gitu, experience yang dicari kita. Gitu guys. Baru Tompi udah dengar kita lagi kan ya? Udah dengar. Sorry tadi nggak ada suara, okay. Tiba-tiba nggak tahu kenapa. Oke. Okay. Gimana nih Mimin Sinemalinia, ada pertanyaan lagi nggak nih? Tadi cuman baru sampai jam berapa soalnya dikumpulin sama berdua sama Adrian. Ini Dokter Tompi free apa sampai jam berapa ini bisa? Bebas, gue malam ini dedikasi buat kalian. Wih, dini hari. Waduh. Enggak, gue emang ada kerjaan tuh malam. Dan gue ngalong ini bebas. Dek, tadi nanya gak? Kok jadi hilang suaranya? Iya. Min, ada pertanyaan lagi? Banyak di pertanyaan, bentar ya. Kalau bentar, aku share juga nih di atas dah. Nih. Aku share di atas ya. Apakah dalam proses kreatif pembuatan naskah selesai melibatkan perempuan atau setidaknya pernah meminta pendapat dari sudut pandang perempuan? Enggak dan tidak harus sih jawabannya. Mungkin dari Mas Darto mungkin bisa menambahkan selaku penulis juga. Keluar dia ya? Tadi. Hilang. Sinyalnya hilang kayak gitu. Emang putus-putus sih. Ya, tapi pada dasarnya enggak. Setahu gue enggak. Gitu, karena proses diskusinya benar-benar cuma antara gue, Darto. Udah, that's it. Kalau skrip sih benar-benar diskusinya cuma kita berdua sih. Dan tuh Darto udah balik tuh. Jadi tadi ada pertanyaan tuh, apakah dalam proses pengembangan skrip ini melibatkan perempuan atau nanya perspektif perempuan gitu. Gue bilang tadi enggak sih. Dan memang sebenarnya enggak harus juga gitu. Karena researchnya itu bisa dari hal-hal lain gitu. Enggak harus, maksudnya kan dari segi ilmu kejiwaan, gitu, dari pengamatan fakta sosial gitu. Jadi banyak lah. Dan sebenarnya tema perselingkuhan ini kan bukan tema yang terlalu terlalu khusus gitu sampai jarang orang ketemu gitu ya. Ya. Enggak membutuhkan partner perempuan dalam menulis ini. Terus apakah gue juga meminta sudut pandang perempuan? Tidak necessarily harus, karena by observing pun gue udah tahu gitu. Observing dan experiencing prosesnya sendiri. Bukan sekarang, dulu waktu sebelum nikah, berpetualang cinta, biasalah itu. Coba kalau enggak sayang, sekarang enggak beneran, ada bini gue di sini. Kan Tapi maksudnya udah karena ada pengalaman juga gitu. Jadi observing how the other person is reacting ketika dia gue kasih tahu bahwa sorry ya gue nyelingkuhin lo sama 4 perempuan gitu. Anjing lo gitu ya, based on personal experience dan observasi aja sih itu. Tapi sekarang enggak, gue straight lo. dengan tadi kan Bang Tompi sama Mas Darto udah bilang gitu ya, tidak melibatkan perempuan atau tidak meminta narasumber perempuan ya untuk naskah ini. Terkait ini banyak juga sebenarnya kalau dari amatan saya ya gitu, penonton yang memberi tanggapan bahwa filmnya seksis gitu atau hanya berfokus pada stereotip terburuk dari perempuan lah gitu kayak insecure, manipulatif dan ya segala macam itulah yang mungkin Bang Tompi atau Bang Darto juga udah lihat juga iya gue baca tuh. Pengen tahu kemudian tanggapan Mas Tompi dan Mas Darto terhadap tanggapan seperti ini bagaimana? Oke, nggak gini loh. Maksud gue tuh kadang-kadang nggak ngerti ya. Lo kalau nonton film tuh yang lo harapkan apa sih? Apakah semuanya diceritain gitu? Apakah semua angle harus ada gitu? Ini kan cuma masalah perspektif. Misalnya gini ya, lo bikin film tentang orang bikin film James Bond yang kerjaannya ngewe di mana-mana gitu. Terus apakah film itu mengajarkan lo untuk melakukan hal yang sama? Apakah itu maksudnya? Kan enggak ya. Gitu juga dengan film ini gitu. Film itu bukan kitab suci yang lo harus ikutin apa yang lo lihat gitu. Film itu tujuannya hanya menceritakan fakta sosial apa yang ada di sekitar lo. Kalau memang filmnya tentang bukan yang fiktif gitu ya. Seperti film Selesai. Kita mau menceritakan ada kejadian seperti ini. Ada perempuan menjadi korban. Ada lelaki yang begini, ada mertua yang begini. Nah selanjutnya gunakanlah akal pikiran yang Tuhan udah kasih ke kita untuk mengunyah informasi itu. Lo mau berdiri di mana? Jadi tujuan film itu bukan untuk mendiskreditkan perempuan, gitu. Dan nggak perlu di situ kita memang angle-nya sedang menceritakan ini loh ada kejadian begini, gitu. Nah gue rasa hal yang sama ya, yang terjadi pada saat waktu dulu gue bikin Pretty Boys juga sama Darto. Ada sekelompok orang yang tersinggung dengan film-film Pretty Boys karena beranggapan, wah ini mendiskreditkan kelompok yang dianggap dalam, sorry ya kalimatnya mungkin gak enak, kebencong-bencongan. Gitu. Padahal tujuan kita bikin film ini, kita ceritain fenomena ini ada. Jadi kalau lo mau protes sama filmnya, lo harusnya protes sama TV-TV itu. Lo protes sama kejadian sosialnya. Jadi tujuannya tuh kita buka nih, ada lo kejadian kayak gini. Kita gak bilang kita bagian yang setuju atau tidak, karena memang fungsi bikin film tuh bukan untuk menjadi juri. Nah sama dengan di sini, di film Selesai ini, kita cuma ngeliatin fakta sosialnya doang. Bukan berada tuh beberapa yang DM ke gue, sampai marah-marah malah tuh ibu-ibu. Dok, kenapa Brotonya gak dibikin mati aja? Wah gila, sadis banget tuh ibu-ibu. Ada lagi yang bilang kenapa perempuan yang seolah-olah jadi makhluk yang lemah, tidak berdaya. Lah, pada faktanya ada nggak yang begitu? Ada, dok. Lah, terus kenapa marah? Ya, tapi kan kasihan. Lah, lu film kok. Ngerti kan maksudnya? Jadi kita di sini tidak dalam posisi menjadi juri untuk kehidupan orang, gitu. Itu sih, kalau perspektif gue bikin film untuk ceritain apa yang gue lihat. Gitu, bukan untuk ngasih tahu lo harus begini ya. Enggak, itu namanya ngajar bro, bukan bikin film. Oke, Mas Darto, ada pendapat juga? Iya, kalau gue sih, it's basically sama dengan Tompi, perspektif gitu. Lo ngelihat gelas setengah isi apa gelas setengah kosong gitu. Buat orang yang ngelihatnya gelas setengah kosong akan melihat, wah film ini mendiskreditkan, sexist of whatever. Tapi nyatanya, banyak banget yang nge-DM gue, banyak yang story mention gue, bilang bahwa ini kena banget di hati mereka gitu. Ini kena banget situasinya, sangat real dan sangat nyata gitu, emang terjadi gitu. Bahwa hal ini bisa terjadi. Bahkan ada yang bilang, thank you banget ya Mas Darto, gara-gara film ini gue jadi ngobrol banget sama suami gue, masalah kita, terus suami gue malah justru kebuka. Dia pernah cerita kalau dia dulu pernah berselingkuh dengan gue, jadi semuanya kebuka sekarang. Wow gitu, itu sesuatu yang kita tidak pernah desain dari awal. Gue kan Tompi gak bilang ke gue, toh kita bikin film yang gimana caranya ntar orang-orang kalau ngeliat film itu begini-gini nih. Gak sama sekali. Kita berangkat dari, toh gue mau bikin film kayak gini, wah gue juga mau bikin film kayak gitu, Tom let's go, yuk gitu. Jadi ya kita mau bikin film kayak gitu. Nah impactnya ke orang seperti apa, itu dia tadi, gelas setengah isi atau gelas setengah kosong. Gitu. Bagus ya kata-kata lo ya. Keren kan gue? Iya. Ada nih, gua, barusan gue Google nih. Ayo, mana lagi pertanyaan? Ya ini sebenarnya nyambung juga nih. Pertanyaannya dari Tommy, ini aku share. Sejauh ini, Mas Tommy sudah membuat dua film dan dua-duanya menimbulkan kontroversi. Gravity Boys yang sebelumnya. Pertanyaan saya sebenarnya apa yang menjadi motivasi bagi Tompi untuk membuat film? Mengingat Tompi juga sudah berprofesi sebagai dokter, bedah plastik, dan musisi, serta sukses di kedua bidang tersebut. Wow, berat ya pertanyaannya. Berat, berat. Untuk yang belum mungkin belum pernah dengerin gue ngomong ini, ya, lulus SMA, cita-cita gue tuh pengen kuliah film di IKJ. Gue ngomong ke nyokap gue, pengen ke Jakarta. Bentar ya lagi ngobrol. Pengen ke Jakarta, masuk IKJ. Nyokap gue bilang gak boleh. Enggak. Untung waktu itu ya secara akademik gue oke lah. Jadi gue ke Bandung, UMTN keterimalah sebagai dokter di UI. Terus ya udah, gue manut aja tuh apa kata nyokap, jadi dokter bla bla bla bla bla. Yang tadi ya penyanyi dan lain itu kecelakaan doang tuh. Jadi penyanyi kecelakaan dan lain-lain. Ya udah, gue praktek seperti biasa. Begitu gue udah punya kebebasan ya, gue berusaha mengejar passion yang gue yang sebenarnya gue mau dari dulu gitu. Tapi ya mungkin memang ini udah jalan dari Tuhan kali ya. Emang udah dicipta, udah digariskan gini. Jadi dengan gue jadi dokter dulu, terus gue di terjunin ke dunia nyanyi, udah gitu gue dikasih kesempatan buat belajar fotografi dulu, baru ke videografi. Nah itu kan menjadi apa namanya modal dasar gitu. Jadi gue ngerti lighting, gue ngerti, gue mempelajari, gue nggak mau ngerti deh kesannya ini banget. Gue mempelajari foto, gue mempelajari video, gue mempelajari musik, which is itu kan elemen-elemen penting di dalam sebuah film gitu. Nah untuk directing sendiri, SD, SMP, SMA, gue emang aktif banget di teater. Kerjaan gue tuh baca puisi, teater, udah kayak orang gila, emang kerjaan itu aja gitu. Nah, cuma itu hal yang gak gue tekunin begitu gue kuliah di Jakarta, emang udah gak ada waktu gitu. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa gue pengen bikin film, emang passion gue. Emang gue seneng aja gitu. Gue seneng dengan visual, gue seneng dengan meng-create sebuah, gue seneng dengan story gitu. Nah, angle-nya gue selalu akan mengambil sesuatu yang mungkin tabu buat diomongin, but it happen, gitu. Kejadian ada di sekitar kita tuh ada, gitu. Ini gue bocorin nih, gue next pengen banget bikin film tentang perawan tua. Lo bayangin ntar bakal ributnya kayak apa tuh. Ya, yeah. Tapi kejadian gitu. Gimana perawan tua itu tangguh, gimana mereka sebenarnya juga ada sisi rapuhnya, gitu. Jadi ngangkat cerita-cerita yang sebenarnya deket tapi nggak kesentuh gitu, atau memang orang ngerasa aduh ntar kalau gue diomongin ntar dibegini lagi, tapi kan tujuannya adalah bukan cuma sebatas nyari sensasinya doang gitu, tapi ini adalah sesuatu yang harus dibahas gitu. Tema perselingkuhan keluarga itu itu bukan hal baru lah gitu, tapi nggak ada yang bahas gitu, ngebahas dengan cara ini maksudnya ya, dari angle ini gitu. Gitu juga waktu kita ngerjain Pretty Boys. Tujuannya demi Tuhan gue kagak ada niat tuh namanya mendiskreditkan kelompok tertentu. Enggak. Gue justru berdiri di kelompok yang tidak setuju itu terjadi. Cuma kita harus gambarin apa yang kita lihat gitu. Apa yang gue lihat, apa yang si Darto lihat. Kebetulan gue, Darto, Desta, Vincent, kita di lingkungan itu. Aslinya lebih parah bro. Ngeri. Aslinya lebih parah. Nah yang mengerjakan itu siapa? Mereka sendiri kadang-kadang. Jadi TV memanfaatkan, jadi komoditas yang dieksploitasi gitu. Bahwasanya keadaan begitu emang iya. Cuma gak ada yang berani ngangkat. Kenapa? Karena takut tersinggung, takut di, wah lo seksis lo. Kenal kagak langsung ngecap gitu. Itu ya kalau gue pribadi ya, sorry jadi curhat dikit. Itu sebenarnya yang bikin gue jadi agak kenceng aja ngebalesnya. Gitu sih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya kali ya. Monggo Min. Ini sebenarnya perkara harga tiket di bioskop online. Kenapa kok bisa sampai mahal dibanding film premier lainnya gitu? Oke. Okay. Again, lagi-lagi gitu. Gak ada patokan gitu. Lo gak bisa ngomong orang jual lukisan, kok lo jual lukisan lo mahal, lukisan dia murah, gak bisa. Suka-suka yang jualan. Dan suka-suka yang beli gitu, lo mau beli atau enggak gitu. Kan gak ada paksaan, lo harus beli gitu kan. Yang pasti kan kita secara bisnis gak ada hitung-hitungan. Yang tadi gue bilang di depan gitu. Kalau kita jualan, lo bayangin, lo coba aja berhitung. Masuk akal gak dengan kita jual 5 ribu, 10 ribu? ketutup nggak kos produksinya? Nggak usah ngomong untung lah, kos produksinya ketutup nggak? Dengan mempertimbangkan masih banyaknya orang yang membajak gitu. Gitu. Jadi 40 ribu buat nonton, dan lo nontonnya bukan sendiri, bisa berdua, 2 kali 24 jam bisa lo kasih lagi ke orang rumah. Kalau dihitung itu mungkin satu orang jatuhnya lebih murah kali dari 5 ribu. Gitu. Jadi kalau masalah harga gue rasa gak bisa diperdebatkan ya. Gitu. Terlepas dari hitung-hitungan bisnisnya kita gitu. Tapi 40 ribu itu buat sebuah karya ya, buat yang suka sih gak ngerasa mahal. Gitu. Buat yang gak suka mungkin gak ngerasa apa nih gue bayar sampah gitu. Mungkin yang tadi sempat belum diceritain, gimana kemudian proses komunikasi sama memutuskan untuk ke bioskop online kali ya? Ya, oke. Okay. Jadi memang gimana? dari awal gue mulai bikin film, gue udah ngomong sama Angga. Jadi Angga sempat gue undang sekali, Angga bisa datang ngelihat proses kita syuting. Jadi memang ini udah kita desain dari awal. Karena dari awal kan gue udah tahu, gue udah bilang. Bioskop itu, gue termasuk yang gak setuju bioskop dibuka. Sorry to say gitu. Jadi even katanya sekarang angka kematian udah turun, gue gak setuju. Makanya gue gak pernah posting tentang bioskop dibuka. Nah, mungkin kita agak berseberangan sama beberapa teman-teman sih yang berharap bioskop dibuka. Enggak. Gitu. Kenapa? Karena gue punya pertimbangan medis gitu. Ada hitung-hitungan jiwanya lah di situ. Gak mungkin. Gitu. Lo masukin seorang satu ruangan, mau lo pakai HEPA filter banyak juga, resiko tertularnya sangat tinggi gitu. Jadi untuk kalau prediksi gue, idealnya 3-5 tahun ke depan bioskop akan tetap shutdown. Nah, jadi dengan memegang ini, itu kenapa dari awal gue udah ngomong ke enggak kayaknya memang harus ke bioskop online gitu. Dan waktu itu gue yang pertama kali ngajuin ke Angga. Gue maunya pre-sale enggak. Karena waktu itu bioskop online belum ada sistem pre-sales. Jadi ya kan. Nah jadi, wah itu harus dibicarakan dulu tuh, karena gini-gini ada pertimbangan dari Angga segala macam lah. Cuma gue bilang, karena kalau enggak gue gak mau gitu. Harus pre-sale dulu, biar aja gitu. Laku syukur enggak juga gak apa-apa gitu. Jadi emang di sini antara keinginan berkarya sama keinginan gak mau rugi. Gitulah. Ya, ya. Lanjut pertanyaan, Min. Oke, ini pertanyaan. Bentar ya. Pertanyaan dari Instagram bahkan. Bentar. Ya, ngeheng. Ya. Ini. Oh, masih online. Dia lagi mencari, ternyata. Oke, okay, baiklah. Oke, okay, kalau mesti nyari ini aja deh. Ini saya selalu nanya sih ke filmmaker sih. Kan pada dasarnya sih produksi film kan ini ya, apa rencana besar yang harus dihadapkan dengan kecelakaan-kecelakaan atau improvisasi di lapangan lah ya. Dan dari cerita kawan-kawan tadi kan itu udah clear banget lah untuk kasus film ini. Gitu. Nah, yang aku selalu penasaran gitu ya, misalkan ada kondisi yang ideal gitu, atau punya kesempatan lain lah gitu untuk ya redo some stuff atau mengelaborasi berapa hal. Pengen tahu sebenarnya aspek apa dari film selesai ini yang Mas Tompi, Mas Darto atau Mas Wiwi itu pengen ini bisa nih dia harusnya lebih lagi atau ini harusnya bisa nih ada approach lain nih kalau situasinya lebih oke okay, gitu. Gue selalu penasaran sih sebenarnya. Nih gue yang jawab dulu deh. Sebenarnya ya kalau ngomong seandainya ya dari awal tuh udah kita bicarain gitu. Yang paling benar kalau mau syuting dengan konsep rumah gini ya syutingnya di studio benar-benar dibuild semuanya. Jadi kalau kita mau syuting ruang dapur, tembok yang ngehalangin buka, kamera bisa gerak jauh, kan Hollywood kayak gitu. Jadi benar-benar dibuild semuanya. Jadi semuanya tembok-tembok pembatas tuh bisa kita geser-geser gitu. Jadi lampu juga bisa kita positioning dengan lebih perfect gitu. Nah itu kalau ditanya maunya seperti apa gitu. Jadi tapi ya balik lagi, ini negara kita kan negara berkembang gitu. Ya jadi berandai-andai seperti itu gue nggak tahu sih kapan ready, karena budget itu masih isu terbesar gitu. Jadi sekarang berkarya itu lebih ke apa yang terbaik, hal terbaik yang bisa kita manfaatkan dengan segala kondisi yang ada. Kalau dari perspektif gue demikian. Jadi emang nggak mungkin akan dan sebenarnya nggak akan pernah ada karya perfect sih. Even Hollywood aja yang budgetnya udah ratusan miliar bisa nggak perfect kok gitu. Nggak akan ada pernah ada karya perfect. Hanya ada karya terbaik yang bisa dikerjakan pada saat itu, pada momen itu. Karena memang one time to go, kan? Mm-hmm. Gitu. Dari Mas Darto atau Mas Wimi? Ya. Kalau apa yang akan gue ubah gitu, what would I change? Not one single thing sih. Karena kenapa film selesai itu seperti sekarang ini, membuat sebuah ripple atau riak apapun itu ya, positif ataupun negatif tergantung orang persepsinya, itu sudah melalui proses yang sedemikian hebatnya gitu, yang udah diceritain tadi lah, yang berubah-ubah bentuk dan segala macam. So resepnya emang harus begitu. Kalau kita ubah, ya mungkin gak akan jadi seperti ini. Itu karya yang berbeda lagi gitu. Jadi apa yang akan gue ubah, gak ada sih. Ini udah somehow the best form yang kita semua sepakati bahwa ini udah Gading udah maksimal, gue nulisnya maksimal, semua actingnya maksimal, editingnya Tompi juga, lightingnya segala macam ya. This is it, this is our best work. Let's publish it, kita lihat orang reaksinya seperti apa gitu. Bapak Wiwi. Oke. Kalau gue sih waktu ngomong ada yang mau dirubah panggil, terus terang ya dari awal sejak proyek ini yang Tompi sih, waktu pertama ngeliat lokasi gue udah ngeliat ini, wah ini akan sangat menarik dan challenging. Jadi seperti yang selalu kita bahas, gue selalu ngobrol sama Tompi, kita selalu ngobrol bahwa kita tuh harus melakukan yang terbaik di saat itu gitu. Hilang suaranya. Halo? Gimana? Ada suara. Halo. Lanjut. Halo, kok masih di Tompi error lagi. Oke. Jadi gue selalu kalau ngobrol sama Tompi, kita mesti melakukan yang terbaik saat itu gitu. Jadi kayak dulu waktu kita belum pernah buat film tuh, to be honest, gue juga sering ngomong sama istri, yailah ini film kok kayak gini sih buatnya gitu. Apa sih ini mau ngomong apa gitu. Tapi setelah gue mengalami membuat film, feature film, gue menyadari bahwa sebegitu banyak problem di lapangan dan kamu gak punya kendali atas itu gitu. Jadi kalau ngomong apa yang mau dirubah, menurut gue gak ada yang dirubah. Itu yang terbaik yang bisa kita. Jadi kita syuting itu 2 sesi. Yang pertama 2 hari, Tompi tadi agak lupa. Lalu yang kedua 5 hari. Ya yang 2 hari itu pilot project waktu itu. Jadi karena gue tinggal di Semarang, H-3 atau H-2 Tompi telepon, "Wi, ada problem nih. Ini ada ini kan rumahnya mau dipakai dan bla bla bla. Ah, direkturnya mundur. Lu datang sekarang bisa enggak?" Ya udah bisa. Kita stay tetap di situ. Terus begitu jadwal keluar 2 hari 30 scene. Bayangin guys. 2 hari 30 scene. Ini kayak terus gua ngomong sama sama tim gue, tim lighting and camera, paling capek kita arder sama an art. Itu paling capek. Karena yang lain selesai syuting, kita ngeset gitu. Yang lain selesai syuting istirahat, kita ngeset. Kita makan gantian, guys. Ini mission impossible, tapi syutingnya cuma di satu rumah dan di scene luar. 48 jam, 2 hari kita tidur 3 jam. 3 jam. Only sampai di scene terakhir adalah scene mobil. Itu jam 3:30 pagi hari kedua, 3:30 kita kelar akhirnya. Dan besoknya gue operasi. Besoknya lu operasi. Dan the point is apa kalau mau dirubah ya waktu, kalau kita bisa kayak Hollywood sehari satu scene maksimum gitu. Kadang cuma setengah scene. Scene pecahan enggak kelar. Kita sehari 16 scene dan yang gila lagi Tompi memilih lokasi yang super berisik. Gambar gua oke, anak sound minta diulang. gambar gua oke, anak Son minta diulang. Kita berada di satu titik. Ini frame kita, ini bukan frame saya. Ini bukan framenya Tompi, ini bukan framenya anak Son, ini frame kita. Ini film kita menurut saya. Jadi dengan segala keterbatasan ya, kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Lu bayangin di depan Lamandau itu, di itu yang jalanan banyak anak motor tuh kalau malam. Ingat gak, Tom? Iya, asli. So, kalau ngomong apa yang mau diimprove, oke, itu yang terbaik. Dan gua gak mau merubah itu, karena bisa jadi gak jadi film selesai. Tapi kalau apa yang bisa diimprove, ya waktu. Kita punya lebih banyak waktu untuk ngeset, kita punya lebih banyak waktu untuk ambil cover, kita punya lebih banyak waktu untuk istirahat, ya itu aja. Jadi perspektif dulu gue ngerasa kayak, wah gue tuh suka nonton film nih, gue nonton film 5, wah gue udah tahu semua nih, buat film pasti bisa. Tapi ternyata ketika kita mau membuat film, di situ gue sadar bahwa ini frame kita gitu, terlalu banyak batasan-batasan, limitasi-limitasi, kita belajar nerimo bahasa Jawanya, bahwa kadang memang kita nggak bisa mendapatkan semuanya sesuai yang kita inginkan, kita nggak bisa egois. Itulah bedanya buat syuting film sama syuting iklan. Kalau syuting iklan itu nggak kayak keluarga, tapi buat lu syuting film lu udah jadi kayak family, lu barengan, kagak tidur, tidur di set, sama-sama capek, makan juga gantian di film selesai. Lu bayangin aja 30 scene 2 hari. Itu ada Kesa tuh baru masuk tuh kalau mau diajak ngobrol. Wah, editor ya, dari kita. Masuk dong. Palanya pecah juga nih, suruh bikin series dari film. Mana tadi? Dia orang yang paling bertanggung jawab tentang ending tuh. Wah, kalau dari gua enggak ada yang mau dirubah. Ya, karena itu udah yang terbaik yang kita bisa dan kita tahu saat itu. Dan menurut gue justru endingnya tuh paling menarik, karena ini itu sih kalau melenceng di. Jadi multi dimensi, orang cakep, orang seksi, orang istilahnya kaya, mbak di rumah pembantu rumah tangga, driver, anak orang kaya tuh punya permasalahan di keluarga. Masalah ini masalahnya. Dan menurut gue endingnya sih Mas Kesa sama Tompi menaruh ending Yani itu menurut saya, oh oke, okay, ini good gitu, lucu gitu, dark comedy. Buat saya ini film lucu-lucuan, dark comedy. Oke, monggo. Bang Kesa tadi, kalau ada mungkin bisa request, misal pengen join. Cuma tadi saya penasaran satu hal sih, dan saya malah lupa nanya sebenarnya. Tadi kan juga kawan-kawan, tadi Bang Tompi, Bang Wiwi juga sempat bilang, ya, kalau lokasinya tuh ramai, berisik lah, bising suaranya gitu. Yeah. Dan, banget. Nah itu saya juga, film ini kan sound design-nya kan apa ya? Kadang scoring dan dialog tuh apa ya? Kan momen sekali ya, sangat mengikuti momen dan dalam film-film dramatis. Yang saya penasaran sebenarnya apakah sound design-nya tuh memang kemudian memang hasil dari atau respon terhadap situasi yang ramai atau pengen dirancang. Maksudnya sound design maksud dengan musik ilustrasi atau apa nih? Atau misalkan atau suara kan kebanyakan ya. Oke. Ya. Oke, gitu-gitunya sih saya plus. Benar. Jadi benar sih. Gue Ricky Leonardi sebagai pembuat musiknya. Rick, tolong jangan ada terlalu banyak fase sepi. Oh, kenapa, Tom? Karena audionya bocor. Gitu. Waktu di lokasi syuting, gue kan ngecek ulang tuh. Orang audio bilang, jadi bukan salah orang audio gue. Orang audio bilang, mas ini ada bocor dikit, gini-gini. Gue dengar, oke okay, segini aman, gak apa-apa. Karena nanti akan gue get juga, gitu. Nah, itu untungnya gue terjun di musik dulu. Gue lama bermain di studio, belajar rekam, nge-mixing sendiri gitu. Jadi sedikit banyak tahu lah gitu. Segini aman gak apa-apa gitu. Nanti juga akan kita layer sama musik. Jadi dari awal gue udah berpikir nanti akan ada musik yang gue tempel. Nah musik di sini, nah gue selalu sama Ricky itu gue minta musik itu customize, harus customize ke adegan. Jadi kalau lo merhati, bunyi-bunyi musik itu selalu ritmik dengan gerakan badan. Itu request dari gue. Hal ini yang sebenarnya agak jarang gue lihat di film Indonesia sih. Karena biasanya musik ditempel. Nggak semua ya, nanti ada yang sensi lagi. Nggak semua, tapi jarang. Gitu. Lately udah banyak yang bagus-bagus lah. Nah, kalau yang khusus buat selesai, terlepas dari ada yang suka sama yang tidak, tapi yang kita coba treat di sini adalah semua musik itu ritmikalnya harus ngikutin ritmikal jalan, pergerakan pemain. Contoh, pada saat nanti coba cek lagi scene-nya. Pada saat si Tika Pangabean, wah ibu cuma begini-begini doang, ting, ting, itu ada bunyi yang ngikutin gerakan bahunya dia. Terus gitu juga pada saat Tika nyanyi, kan musik masuk belakangan ya. Adegan di dapur yang opening, Tika ke dapur, si Ariel, si Ayu ke mau makan roti, itu Tika masuk, Yani masuk dengan sambil bersenandung. Key musiknya gue minta disamain dengan suaranya Tika. Padahal waktu kita syuting Tika kan itu, makanya gue bikin tik lagunya ini aja ya. Itu seimprovisasi pada waktu itu aja. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, itu kita bikin-bikin di waktu di ini. Jadi belum kepikir nanti scoringnya akan begitu. Tapi begitu kita masuk ke tahap scoring, gue minta Ricky ikutin ini ya, Rick, gitu. Nah, yang menurut gue sangat luar biasa dari Ricky adalah gue sangat suka treatmentnya dia di memilih jenis musik yang dia pakai di sini, gitu. Stylenya. Sesuatu yang tidak lazim. Tapi itu tadi, gitu. Gue gak ada pakem ke dalam berkarya, gitu. Gak ada template. Yang namanya drama tuh musiknya harus kayak organ tunggal, nggak ada. Jadi kalau di musik tuh semua ada teorinya, bagaimana musik itu, nah, pilihan key, pilihan nada itu menentukan mood gitu. Kita belum ngomong lagi masalah scale yang dipakai gitu. Jadi itu panjang ceritanya. Nah, so, Ricky itu punya ilmunya gitu kan, dia sekolah memang di situ gitu. Jadi memang perbandingan antara musik dan dialog, satu sisi yes untuk menutupi kekurangan yang tadi bocor-bocor itu, ya walaupun udah kita get, tetap ada rasa gak enak. Dan sebenarnya hampir di setiap scene kita tambahin, gue minta ditambahin bunyi ambience ruangan, yang direkam ulang gitu di ruangan yang menyerupai misalnya kayak ruang tamu, ada bunyi ambience doang buat nutupin noise-nya. Ada itunya kan, kalau kita kan diam, hening itu kan gak benar-benar hening gitu, masih ada bunyi udara, bunyi lain-lain gitu. Itu kita coba tempel buat nutupin kekurangan. Which is tetap belum perfect gitu. Oke? Okay? Masih mau ngebik Alexander Matius mungkin. Itu ada Kang Cesa udah jadi speaker. Halo, halo. Halo, halo. Mic-nya di on dulu, Pak Kesa. Oh, udah, ini. Apa kabar? Kabar baik semuanya yang ada di sini. Bapak Alek. Kang Cesa, boleh tolong cerita, tadi kita sebenarnya di awal juga sudah tahu akhirnya bahwa ini berangkatnya sebenarnya niatannya adalah serial, terus kemudian menjadi future gitu. Gimana nih pengalaman editingnya nih? Ya. Ini ya menarik sih, menarik banget karena ya memang PR banget gitu, PR banget di situ gitu. Belum pernah juga sebelumnya, dan ini kan merubah storytelling gitu, merubah bagaimana sensasi bercerita, merubah bagaimana tangga dramatiknya gitu, yang harusnya misalnya satu episode 20-30 menit gitu, tiba-tiba untuk episode 1 kan itu misalnya 30 menit ya sama gitu, apa dramaturginya di 30 menit, tapi untuk episode 2 itu kan adanya di tengah-tengah. Menit ke 1 episode 2 jadinya menit 31 di film. Itu kan ya perlu ya lumayan kemarin itu benar-benar jadi kita udah ngedit episode 1 sih. Jadi saya dan tim sudah ngedit episode 1, terus tiba-tiba dapat kabar ini kita jadi film. Wah, itu sih luar biasa sih. Itu kalimat tergokil di tahun 2021. Tiba-tiba ini jadi film. Bentar-bentar, gimana jadi film? Iya ini, karena bla bla bla lah, pokoknya ini kita bisa nggak nih jadiin film? Gue nggak bilang nggak bisa gitu. Oke, ini kayak nantang gue gitu, kayak nantang editing gitu, gimana nih ya? Hilang ya, sorry. Halo. Oh, hilang ya? Saya kira saya doang hilang. Iya. Yeah. Kes. Bapak, kes. Sinyal kayaknya. Halo. Bang, kes. Tadi ketika nantang editing langsung hilang suaranya. Kang. Kang kes. Sinyalnya. Sinyal. Tapi Tompi mempunyai sebuah kemampuan persuasif yang luar biasa sih untuk meyakinkan semua orang bahwa ini harus jadi film. Gue termasuk salah satu yang gak bisa, Tom. Gak bisa jadi film. Orang gue desainnya buat series kok. Enggak, bisa. Dia justru gitu, bisa. Enggak, lu bisa. Aduh, ya bukan bener. Persuasif lah, kemampuan memaksa. Iya, betul itu. Bisa lah, bisa. Gila, 30 sin 2 hari, bisa lah. Ternyata di semua lini ya dia kayak gitu ya. Iyalah. Bisa lah jadi dirinya, bisa. Ya syuting film 7 hari jadi satu film kan sebenarnya ya. Seru juga. Iya, 7 hari jadi satu film ya Edan ya. Ya lumayan, capek. Kesa mana ini ngomong? Oh, dia udah keluar balik lagi nih baru listener. Akan dinaikin jadi speaker. Oke, ini ada pertanyaan lagi yang mungkin dijawab sama yang bisa dijawab sama Mas Tompi. Kenapa Tompi selalu tertarik untuk bikin film soal perempuan, tapi dia sendiri merasa nggak perlu untuk melibatkan perempuan dalam perancangan ide, konsep, dan naskahnya? Bukan. Sebenarnya gue nggak pernah bilang nggak akan pernah perlu gitu. Semuanya kan sesuai kebutuhan kan. Gitu. Kalau misalnya informasi udah cukup, ya udah gitu. Ya nggak sih? Jadi ya, bukan masalah banyak bertanya biar nggak sesat di jalan, bukan? Ya, kayak itu bukan nggak bisa diterapkan di semua hal deh. Pasti kalau memang ada sesuatu yang kita nggak tahu, kita pasti akan nanya kalau butuh gitu ya. Nah di sini kan nggak ada. Coba gue nggak ngerti sih. Kira-kira dari perspektif apa? Coba lo kasih tahu gue deh misalnya. Oke, tell me, kasih tahu gitu. Dari perspektif apa? Perlu nanya perempuan, emang ada informasi yang kita nggak dapat gitu. Misalnya karena informasi itu udah kita lihat sendiri gitu. Kecuali misalnya gue nggak tahu gimana respon rasanya, kan enggak gitu. Udah gitu di lain hal di ini yang gue tangkap maksudnya perempuan itu perempuan di luar yang terlibat ya. Di luar itu sebenarnya Ariel sendiri kan mungkin kalau teman-teman di sini pada tahu ya gimana Ariel itu punya background masalah mental health gitu. Dia pernah dan dia udah ngomong tentang hal itu gitu. Jadi dia tahu apa yang dia harus kerjain gitu. Jadi waktu gua ngedirect dia gestur dari antara happy tiba-tiba langsung bete, gestur dari tiba-tiba dia tertekan, itu kita cuma kayak konfirmasi doang, kayak dia udah tahu apa yang harus dia kerjain gitu, karena dia udah pernah ngalamin juga. Jadi kita nggak bertanya, tapi karena kebetulan asetnya udah powerful, udah tahu harus ngapain, ya udah gitu. Ya, jadi bukan berarti nggak mau nanya itu kayak kita udah paling jago sendiri tahu semuanya, bukan, kebetulan aja untuk topik ini ya informasinya udah cukup gitu. Gitu sih. Tim developnya berarti siapa aja? Cuma berdua aja, Tompi sama Darto aja? Iya. Iya. Sama yang mungkin belum dibahas tadi soal casting kali ya. Proses castingnya, karena yang gue tahu ibunya harusnya tadinya maunya bukan Ibu Marini kan? Tadinya, oh iya bukan. Tadinya kalau yang kita pengennya Christine Hakim. Iya, gimana Tompi bisa ceritain nggak proses casting film ini? Jadi sebenarnya kita nggak ada proses memilih beberapa alternatif gitu ya. Maksudnya dari awal memang waktu gue order, gue minta Darto nulis pun kita udah bilang, udah minta, Tok, ini yang main Gading ya, gitu. Jadi memang seolah-olah skrip ini dibuat untuk Gading, gitu. Nah, baru kita nyari tandemnya siapa aja, gitu. Nah, kebetulan satu waktu gue lagi motret Ariel untuk satu project. Nah, gue cerita tentang project ini. Nah, Ariel memperlihatkan ketertarikannya, gitu. Terus Ariel bilang, mau dong Mas Tom baca sinopsisnya, ya udah gue kirim, gitu. Setelah gue kirim, dia menawarkan diri untuk main di project ini, gitu. Wah, oke banget Ariel, gitu. Gimana kalau lo jadi Anya? Gue balikinnya seperti itu. Terus dia bilang, jangan dong, gue jangan Anya. Gue jadi Ayu aja, gue pengen jadi istrinya Broto, gitu. Terus di situ gue nanya ke Ariel, lo yakin tuh berat lo? Scene-nya berat, terus kebutuhan acting-nya juga harus total banget karena banyak adegan-adegan yang begini, yang begitu, begini, begitu, gitu. No, I'm okay, gue mau, gitu. Oh ya udah, oke. Okay. Gue tahu background dia berakting, dia punya kemauan, buat gue dua hal itu udah cukup, gitu. Nah, terus baru kita nyari sosok yang menjadi ibu. Nah, sebenarnya berangkat dari karena gue ngefans sama Christine Hakim. Nah, gue pengen beliau yang main gitu awalnya. Terus kontak beliau tadi udah setuju, udah mau. Nah, pas hari yang kita udah terjadwal syuting, beliau ada kerjaan di Papua yang nggak bisa mundur tanggalnya. Gitu, pas kita tanya dia, beliau akan harus terbang ke Papua gitu. Jadi nanya bisa nggak kalau tanggalnya ganti tanggal gitu. Waduh, kayak nggak mungkin sih. Karena memang susah banget nyari waktu gitu. Yang semuanya bisa gitu. Nah, jadi satu-satunya waktu yang waktu itu nggak match, ya waktunya beliau. Akhirnya ya kita harus putuskan, ya udah kita cari yang lain. Nah, nama kedua yang terlintas memang langsung nama Ibu Marini gitu. Marini Zumarnis. Minta beliau. Surya Sumarno. Ya. Surya Sumarno. Udah ganti ya? Enggak dong. Terus beliau bilang, wah mau gitu. Apalagi waktu kita cerita tentang konsep bagi hasilnya gitu. Ya nih harusnya begini, mau banget terlibat, ya udah oke. So beliau lah yang menjadi ibu. Terus Anya gitu, mencari karakter Anya gitu. Nah sama kebetulan pada berdekatan dengan waktu itu gue lagi ngerjain video klip salah satu musisi yang talentnya itu Anya gitu. Nah di situ gue jatuh cinta dengan etos kerjanya dia gitu. Gue ngeliat nih anak etosnya asik banget gitu, kerja sama dia tuh enak gitu. Kayak orangnya tuh nggak rewel, nggak harus gini, pokoknya nggak ngartis lah ya gitu. Terus ya udah gue coba memberanikan diri untuk nawarin ke Anya gitu, dan ternyata dia mau gitu. Waktu itu malah gue minta Gading dulu yang ngomong gitu. Anya mau, ya udah Anya is Anya gitu. Nah terus baru kita nyari karakter Yani. Nah waktu ngomongin karakter Yani, entah kenapa nama wajah yang kelintas di kepala gue langsung Tika sih. Ini harus Tika yang main nih. Terus gue telepon Tika. Nah itu benar-benar kita nggak ngontek siapapun, hanya Tika doang. Dan Tika langsung menyambut baik. Tapi waktu itu Tika sempat takut gitu. Tom, lo yakin gue bisa main nih? Kayaknya skripnya berat deh. Gue takut gak bisa nih. Lo yakin gitu? Gue bilang, iya gue yakin gue bisa gitu. Ya udah, tapi ntar coba ya di, kalau gini-gini. Pokoknya dia benar-benar tadinya tuh kayak insecure gitu. But I think performance dia di sini salah satu yang terbaik sih buat gue ya. Terus baru kita nyari karakter yang menjadi adiknya Broto, which is itu Faris yang main. Nah itu dibantu sama tim talent search-nya kita. Nah yang terakhir kali ditentukan justru peran Darto sebagai sopir, sebagai pacarnya Yani gitu. Nah itu belakangan banget pas lagi reading, kita lupa memilih siapa nih yang jadi pacarnya Yani. Terus Darto baca gitu, ya udah Tok lo aja deh Tok gitu. Lo yakin lo? Ya udah lo aja deh. Ya udah gitu. Akhirnya Darto lah di situ yang berperan sebagai sopir gitu, pacarnya Yani gitu. That's it. Gitu sih prosesnya. Oke. Mimin ada pertanyaan lagi enggak, Min? Ini buat Mas Darto nih. Lebih puas mana, nulis Pretty Boys atau selesai? Ah, lebih puas mana ya? Selesai sih. Karena kalau di Pretty Boys itu kekuatan komedinya ada di Vincent sama Desta. Jadi yang gue jagain itu porsi dramanya, terus komedinya yang mereka ya do their thing gitu. Sementara si Selesai ini benar-benar harus didesain hint-hintnya, terus juga harus didesain kapan harus terjadi di mana gitu, dan gak ada improvisasi dari nggak banyak improvisasi dari ini ya, dari karakter kan Tom. Kalau kalau mereka improv banyak ya ceritanya melenceng gitu. Lebih lebih happy yang ini sih nulisnya. I don't know, bagaimana menurut Tompi? Ini ada yang menanggapin Anu juga nih. Oh, Mas Tompi, Dokter Tompi mau nambahin lagi? Enggak. Ini ada ya yang beda menanggap... sih, nggak bisa dibandingin. Kalau menurut gue sih nggak bisa dibandingin ya. Ya semua punya ini masing-masing ya, punya keseruan masing-masing ya. Ya, ya again, gue ngerjainnya pakai hati sih. Jadi buat gue ini ya, gue seneng aja gitu. Dua-duanya menyenangkan gitu. Jadi nggak bisa susah nih jawabnya, senengan yang mana? Oke, ini ada yang nanggepin perkara Broto digambarin mati. Itu sebenarnya valid. Itu sebenarnya valid. Broto? Tadi pertanyaan ibu-ibu, kenapa Broto nggak digambarin? Itu valid sih. Kan kematian itu fakta juga. Kenapa fakta itu? Kenapa mesti mati Brotonya? gue masih belum nangkep sih. Kenapa orang, kenapa... Gini ya, maksudnya ini story yang dibuild dengan punya ada berbagai macam alternatif ending kan? Iya benar. Dan kita kan harus pilih satu, nggak mungkin pilih semua jadi ending, nggak mungkin film dengan ini ada 5 ending yang nonton ending 1, ending 2, ending 3, ending 4 kan nggak gitu kan? Gitu, jadi kita pilih doang salah satu yang mana yang kita mau sebagai ending. Gitu, dan sebenarnya di pun kita kan nggak ngejelasin juga apa yang akan terjadi dengan Broto, dan setelah yang beranggapan bahwasanya wah enak banget nih sebegitu menderitanya sementara Broto dan Anya itu hidup bahagia, itu kata siapa? Kita kan nggak bilang, nggak nunjukin itu. Itu penonton yang mikir begitu kan, sebagian penonton yang mikir begitu. Kita kan nggak ngomong begitu. Nanti kalau kira-kira selesai kedua keluar ternyata nggak begitu gimana? Gitu. Apakah lu nggak berdosa udah marah-marah? Iya kan? Jadi ya ini nggak mungkin semuanya di apa ya, dijabarin gitu. Dan nggak memberikan clue atau hints apa yang akan terjadi pada pasangan keluarga Broto dan Ayu gitu. Broto dan apa namanya si Anya gitu. Nasib selanjutnya apa kita belum ceritain. Dan gak ada scene yang menggambarkan apapun gitu. Cuma dia datang bilang dia hamil, that's it gitu. Oke. Lanjut ini. Kalau menurut Mas Tompi gak terlalu mikirin penilaian dalam suatu film, apakah Mas Tompi sendiri udah puas dengan hasilnya, baik secara teknis dan apresiasi masyarakat? Apakah ini sudah sesuai harapan? Atau ada hal lain yang belum tersampaikan dari visi Mas Tompi? Kalau gue nggak puas dengan hasilnya, gue nggak keluarin si filmnya. Gitu. Jadi kalau sebuah karya, gue rasa yang terpenting adalah kita menikmati dulu gitu. Pembuatnya menikmati dulu. Kalau pembuatnya aja nggak nikmatin, gimana bisa berharap orang nikmatin gitu? Nah, masalah frekuensi di luar sana nanti akan ditangkap sebagai sebuah yang baik atau ada yang suka ada yang tidak, itu kan perkara lain gitu ya. Dan ternyata kalau ngelihat respon sekarang ada yang nggak suka gitu. Wah, ada yang marah-marah. Gue juga nggak ngerti kenapa harus marah-marah. Ada yang sampai marah-marah nggak suka gitu. Tapi rasa-rasanya kalau yang gue lihat dari yang gue baca, banyakan yang suka gitu. Banyakan yang sefrekuensi gitu. Nah, kalau kita udah ngomong suka itu udah lain lagi. Menilai suka tidak suka itu berbeda dengan menilai benar dengan salah. Ini bisa jadi produk yang salah tapi disukai orang, kan bisa begitu. gitu juga sebaliknya, ini produk yang benar tapi orang nggak suka, bisa aja gitu. Itu yang kemarin gue sempat analogin dan sepertinya cukup memancing emosi beberapa orang gitu ya. Gara-gara gue bilang, orang kalau biasa makan tempe, dikasih keju pasti kaget. Gitu juga sebaliknya. Jadi bukan gue bilang, lo tukang makan tempe, gue tukang makan keju. Bukan. Kalau misalnya gue biasa makan keju, terus dikasih tempe, gue karena ini apaan. Gue gak pernah tahu ini makanan apaan gitu. Orang gak pernah makan durian, lo kasih durian. Coba mau gak dia makan? Gak mau. Ya ini dalam hal, ini dalam hal di level yang paling dangkal nih, suka atau tidak suka, kan kira-kira seperti itu. Gitu. Jadi sama kayak gue kasih analogi musik gitu. Orang yang demen nama musik koplo atau dangdut dikasih musik jazz juga bingung ini apaan. Gitu juga sebaliknya. Orang yang demen jazz, orang yang demen dangdut, orang yang demen jazz dikasih dangdut juga enggak, mungkin enggak akan mudeng. Ya, tentu ada kelompok yang dua-duanya suka gitu. Tapi secara umum kan ini dua hal yang berbeda. Tapi apakah lantas yang suka jazz lebih hebat daripada yang suka dangdut? Gue gak pernah ngomong gitu. Gue tidak pernah merendahkan orang yang suka dangdut atau yang suka tempe. Enggak. Gue cuma bilang ada perbedaan selera. Dan selera itu akan menentukan preferensi, referensi yang dia pakai gitu. Dan ini tentu yang akan membuat dia memilih, dia senang yang ini, dia gak suka yang itu kan gitu. Gak usah jauh-jauh lah. Film Avengers yang sudah sebegitu produksinya aja masih ada yang gak suka. Gitu. Film Batman yang sebegitu, yang udah sebegitu aja ada yang gak suka gitu. Jadi memang kalau pada koridor, kalau di medis ya, kalau di medis itu testimoni itu, kalau kita bikin apa namanya penelitian satu produk, testimoni itu yang terendah, yang paling tinggi itu ya penelitian yang dengan angka statistik gitu. Nah sama di hal apapun gue rasa sama gitu. Kalau misalnya kesukaan atau ketidaksukaan based on testimoni, based on feeling, perasaan ya, itu kan subjektif gitu. Kita nggak bisa bilang itu salah itu benar gitu. Nggak ada salahnya orang suka dangdut, orang suka tempe. Gue suka musik-musik begituan gitu, tempe begituan gue suka gitu. Jadi nggak ada, bukan, jadi sekali lagi bukan gue bilang tolong untuk tidak ditangkap bahwasanya seolah-olah lo lebih rendah gara-gara lo bikin. Bukan ke situ tujuannya gitu. Mau nanya, ini gue mencoba mengerucutkan pertanyaan besar sebenarnya yang mungkin banyak ya. Mungkin gue gak tahu apakah banyak kemudian yang nanya. Terlebih ke Tompi atau Darto gitu. Lebih ke ada penggambaran bahasa visual yang kemudian, ini kan orang penangkapannya beda-beda, kita sepakat soal itu ya. Maksudnya yeah, penonton akan menangkap mungkin A, ada yang B, ada yang banyak macam. Tapi mungkin ada beberapa yang kemudian yang berfokus kepada penggambaran bahasa visual dari karakter perempuan yang ada di film ini. Itu yang paling gede kan sebenarnya. Suka nggak suka gitu. Ini kan respon penonton. Makanya ada yang bilang bahwa film ini seksis, misoginis, dan lain-lain. Dan kebanyakan suka nggak suka memang juga dari teman-teman perempuan gitu. Mungkin lo bisa ngasih pandangan lo gitu terhadap teman-teman perempuan ini, apakah yang nggak tahu ya, gue berasumsi lo tidak mengarah ke situ gitu. Ini kan sama bahasa. Sama sekali enggak. Iya, sama sekali mungkin tidak. Enggak, tapi gini, gue gak nangkep sih. Coba deh, please, kasih gue informasi lebih banyak. Keberatan mereka melihat ini menjadi seksi itu dari apa? Apa karena sosok Ariel tuh cakep, seksi? Apakah dalam hal body gitu maksudnya? Atau apa nih? Gue gak nangkep sama sekali, karena gue terus terang gue gak mikir ke situ. Ya, dari kalau misalnya dari percakapan-percakapan yang ada kan, misalnya kita ambil contoh yang tadi mungkin sudah sempat ditanya, kayak misalnya penggambaran ketika Ariel menjadi bahan masturbasi dari si karakter supir. Kemudian bahwa karakter A-nya digambarkan sedemikian rupa gitu. Perempuan yang kemudian dijadikan, bahkan ada statement bahkan misalnya penonton yang bilang bahwa memang benar nih perempuan victim blaming-nya jago gitu, misalnya kayak gitu. Nah pertanyaan gue sekarang, kejadian yang gue gambarkan di film ini, yang ditulis oleh Darto ini, mungkin gak terjadi di real life? Bukan mungkin lagi. Gak tau, ntar lu tau, sabar tau. Mungkin gak? Nah, mungkin lu harus balik bertanya kepada orang-orang yang keberatan itu sih. Kalau gue nulis, kalau gue mau seksis ya, Ariel gue telanjangin. Itu seksis. Enggak. Jadi yang sebenarnya yang mau kita kritisi justru lo boleh percaya atau tidak, tapi ada kelakuan supir begitu, dan itu kejadian di rumah teman gue. Jadi bukan, makanya segala sesuatu itu kita harus balikin lagi ya. Yang digambarkan itu kejadian nggak? Kalau nggak ada diada-adain, oke, seksis, bangsat loh menulis. Kira-kira kan gitu kan. Tapi kalau misalnya yang kita gambarkan yang kejadian, ya lo kalau mau marah, jangan marah sama yang penulisnya. Lo marah sama realitanya, lo marahin tuh. Bikin aturannya supaya nggak boleh, jangan sampai kejadian begitu kan gitu. Tapi tujuan kita menggambarkan, terus pertanyaannya kenapa terus lo gambarkan ini? Ya ini alur ceritanya begitu, memperlihatkan ya ada sopir yang asusila, konslet otaknya udah gitu. It happened. Memang perempuan itu selalu dijadikan korban. Gue setuju. Justru itu yang mau gue tekanin. Nah dengan harapan setelah kita nonton ini, nah lo hati-hati tuh. Sopir jangan dikasih ruang yang untuk, istilahnya kan kalau katanya kejahatan itu kan ada, bisa terjadi karena ada peluang gitu. Nah kita jadi lebih aware, jaga-jaga. Jadi memang gak, di rumah juga jangan berpakaian yang tidak senonoh kalau ada, selain ada suami istri dan anak misalnya gitu. Ya kalau kebayang punya nyonya, celananya pendek, pantatnya kelihatan kemana-mana, udah gitu ada yang kerja di rumah, entah itu asisten rumah tangga atau supir yang memang tinggal di rumah, kan sama-sama dewasa gitu kan. Kita gak bisa ngontrol orang mikir apa, dari tadi kalian juga ngomong gitu kan. Kita gak akan pernah bisa mikir orang, ngontrol orang untuk mikir seperti apa gitu. Nah jadi sekali lagi, ini pasti akan jadi perdebatan yang bisa dilihat dari berbagai angle gitu. Bahwasanya kalau gue melihat film itu ya memperlihatkan apa yang gue berusaha melahirkan apa yang gue lihat gitu sebagai bentuk kritik sosial. Bukan berarti gue setuju itu gitu, bukan berarti gue nyuruh supir-supir buat melakukan perbuatan seperti yang si Darto supir kerjakan di sini, bukan gitu. Makanya gue nggak nangkep pada saat ada orang menuduh seksis, gue bingung di mananya ya gitu. Ya itu mungkin karena gue berangkatnya nggak ke sana sih. Namun ya itu tadi, bahwasanya ada yang menerjemahkan ini, nah ini kan gue klarifikasi. Darto, Bang Darto mungkin mau nambahin atau gimana? Iya, ambil ngunyah. Ya gue setuju sih sama Tompi bahwa kita nggak pernah in any way or form bertujuan untuk mendiskreditkan atau membuat stereotyping bahwa perempuan selalu lemah atau di-objectified. Ya kita hanya ingin menampilkan that's just the way it is. Itu realita dan emang ada gitu. Sama dengan apa yang kita dibikin di Pretty Boys, itu realita dan emang ada. Itu yang mau kita kasih lihat gitu. Nah, yang terjadi setelah itu adalah on everyone's perspective dan how to handle it gitu. Lagi-lagi kita mau ngasih lihat ini terjadi loh gitu. Nah, bagaimana lo menyikapi ini? Apakah lo mau marah-marah sama gue yang ngasih tahu bahwa ini benar terjadi, atau lo mau bikin prevention bahwa oh ternyata emang itu bisa terjadi ya? Bahkan kalau nggak salah, gue nggak tahu di take apa yang, kalau nggak salah di take out sih ada adegan. Oh, di take out karena jadinya pendek. Ada adegan si Bambang itu nyolong beranya si Ayu, terus objectified, jadi sexual object si beranya itu. Dan itu kejadian bro, itu bukan satu dua doang, banyak itu, banyak banget. So that's just the way it is. Bener kata Tompi, lu marah sama gue yang nulis, ya ngapain marah sama gue yang nulis, orang itu nyata kok. Dan emang gimana caranya how to prevent it from not happening gitu sih. Punya lagi ya. Oke, ya ini saya pengen coba tarik diskusinya juga lebih ini ya, lebih ke cara berkarya juga jadinya ya. Tadi saya tertarik dengan statementnya Bang Tompi sama Bang Darto gitu. Bang Tompi sih yang kuinget. Ketika informasinya cukup gitu, misalkan kita mencatatkan perempuan, ketika informasinya cukup, ya udah itu kita bisa membuat cerita lah atau menyusun adegan lah dari situ. Untuk beberapa aspek kan memang bisa ya, maksudnya dalam arti kayak untuk pengetahuan medis gitu, misalkan Bang Tobi punya pengetahuannya. Tapi ketika menjadi perempuan kan kita bicara ada sekian layer informasi ya, atau soal gender lah misalkan gitu. Mungkin saya paham, mungkin tiap hari saya lihat ibu saya gitu, cuma saya tidak tahu perasaan menjadi ibu saya misalkan. Ada realitas psikologisnya lah yang saya tidak bisa wakili bahkan, walaupun saya anaknya gitu misalkan. Nah, yang saya penasaran gitu, apakah realitas psikologis dari gender atau kelompok tertentu gitu yang hadir dalam tokoh-tokoh yang Bang Tompi ceritakan gitu. Apakah saat ini mungkin emang belum deh itu cukup informasi yang Bang Tompi dan Bang Darto punya itu cukup menurut Bang Tompi itu atau itu kedepannya akan dipertimbangkan atau bagaimana nih soal ini? Gini, lagi-lagi ini masalah kebutuhan sih. Ini masalah kebutuhan. Maksudnya gini ya. Gue kebetulan belajar tentang psikologi. Nah, teori-teori ataupun bahan-bahan bacaan yang ada di bahan-bahan kuliah psikologi itu kan bukan dibikin tanpa pengamatan. Jadi maksudnya gini, tidak bertanya itu bukan berarti ngarang gitu. Maksud gue itu tuh. Tidak bertanya itu karena informasinya udah dapat. Kalau informasinya nggak dapat, misal sesuatu yang rasanya diperkosa, nah mungkin gue akan nanya. Kalau film ini tentang rasanya diperkosa, gue akan nanya. Nih, seperti yang tadi gue bilang, gue pengen bikin film tentang perawan tua. Gue akan nanya sama beberapa orang yang mungkin gue kenal atau bisa dijadikan narasumber. Karena itu kompleks banget, itu sesuatu yang gue nggak dan bahan bacaannya nggak banyak. Kalau tentang perselingkuhan itu kasusnya udah banyak. Udah gitu yang step yang apa namanya gambaran tadi yang secara psikologis tadi gue ceritain mulai dari fase shock, fase anger, bargaining, ya, terus sampai ke depresi dan fase acceptance itu udah ada yang tulis dan tulisan itu dibuat based on pengamatan dari ratusan bahkan mungkin ribuan case yang serupa gitu. Baru timbul kesimpulan. Jadi informasinya udah cukup. Kalau informasi nggak cukup, ya pasti kita nanya. Itu kan harus. Bikin film kan harus ada research-nya. Nah, once research-nya udah ketemu, udah ada informasi, kan kita nggak perlu nyari. Makanya, gue selalu bilang ke Darto, Tok, kita, gue nggak akan pernah minta Darto nulis film tentang kehidupan di bulan. Karena nggak punya aset research, pasti ngarang jadinya. Itu kenapa waktu kita bikin film, waktu Desta Vincent nanya gue, Tom ada ide apa? Gue bilang, ngapain mikir kejauhan? Kenapa gak nulis sesuatu yang ada di sekitar kita aja, yang kita lihat hari-hari tentang ini gimana? Oh iya, benar juga. Gitu. Jadi emang research-nya udah kita kerjakan karena kita hidup di situ. Gitu. Itu sebenarnya. Jadi bukan sok tahu loh, ngarang-ngarang sendiri. Bukan. Gitu. Karena kita udah punya materinya, udah terekspos. Gitu. Tapi kalau kita bicara nanti tentang hidup di tengah laut, ya pasti gue akan research. Karena gue gak hidup di tengah laut. Gitu. Kalau bicara tentang hidup di bulan, pasti kita perlu research. Karena kita gak hidup di sana. Jadi gak tahu gimana gimana boker di bulan aja kita gak tahu. Gitu. Ya jadi sekali lagi bukan masalah tidak perlu nanya terus seolah-olah jadi tahu. Gitu. Enggak gitu. Karena informasinya udah cukup gitu, udah ada gitu. Kira-kira gitu sih. Terima kasih Bang Nopi. Bang Darto mungkin ada respon soal ini? Iya, sebenarnya proses thinking thought prosesnya di balik mendesain ini juga bukan sesuatu yang mudah karena berkali-kali gue berdebat dengan Tompi juga mengenai ini. Mau kita bawa kemana, terus logikanya masuk apa enggak gitu kan. Jadi kebetulan ya itu dia. Dua film yang kemarin Pretty Boys itu cukup dekat di dunia pertelevisian terus juga perselingkuhan. Bukan yang dekat dengan saya ya, maksudnya dekat dengan teman-teman saya gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi risetnya nggak terlalu banyak yang perlu dilakukan. Nah, kecok, let's say kalau misalnya ntar someday gue bikin film tentang gigolo gitu. Gue nggak tahu apa-apa tentang gigolo, ya pasti gue pengen nyari gigolo, ngobrol sama dia. Gimana sih kehidupan lo, kayak gimana sih, how do you guys operate, terus juga transaksinya gimana, ya kurang lebih seperti itu. Jadi gue nggak akan mencoba menulis sesuatu yang gue nggak punya background atau nggak punya knowledge di situ sih. Gitu, pasti gue riset. Lanjut. Kang Cesa udah ada nih. Tadi ada yang kepotong, Kang. Mau lanjutin, Kang? Nah, Kang Cesa kemana aja sih ente? Iya, nggak tahu nih, nggak ngerti nih. Baru lihat begininya, keren juga ternyata ya. Lanjut, Kang. Apa ya tadi? Lanjut, Bang. Artinya Adobe Premiere doang. Enggak, apa sih tadi ya? Terakhir tuh menantang editing karena harus dari series ke film panjang 30 menit. Coba itu dulu saya ingat. Oh iya, itu sih kalau dari proses editing secara apa secara teknisnya tuh itu yang berat tuh itu gitu. Bagaimana ya kayak enggak mungkin gimana ya caranya. Tapi ya kalau kita enggak coba waktu itu kan sudah kita coba dulu aja. Tapi yang pasti episode 1 yang sudah diedit bakal berubah karena itu kan kalau bicara artistiknya editing kan salah satunya rhythm ya. Rhythmnya tuh untuk series gitu, beda dengan rhythmnya untuk feature film gitu. Jadi apa yang udah diedit di episode 1 itu ya dibongkar lagi gitu. Dibongkar lagi untuk mengikuti di apa tadi untuk feature film gitu. Terus apa lagi ya? Ya di situ sih meramu dramaturginya, ngebelan semua karakter antara satu sama lain. Terus kapan drama, kapan konflik, komedinya yang dari pasangan Darto dan Yani gitu. Karena buat saya tuh gini, saya kenapa waktu itu salah satu yang tertarik di proyek ini adalah ceritanya. Sebenarnya cerita pastilah di situ ya gitu. Karena gue ngerasa di sini nggak ada yang semuanya tuh kalau ngomongin benar semuanya benar, ngomongin salah semuanya salah gitu. Dan itu benar kata Pak Tompi, itu yang capture benar-benar kayak realita yang ada aja gitu. Di satu rumah mungkin aja semuanya sebenarnya punya sisi lain dari diri dia masing-masing gitu. Karakter broker, karakter karir dan lain-lain, mereka punya sisi karakter yang lain yang ternyata ya entahlah, pokoknya punya kehidupan masing-masing, punya impiannya masing-masing, punya imajinasinya masing-masing gitu si Mas Bambang gitu ya, yang tadi sempat dibahas tiba-tiba masturbasi. Ya jujur aja ketika gua ngedit pun ini geli banget gitu, karena ya ini mungkin dari sekian banyak film yang gua edit ya baru pertama nih ada yang benar-benar ada scene seperti itu gitu kan. Gimana ya supaya nggak jadi porno gitu, tapi ini memang kayak situasi yang sebenarnya sebuah tragedi gitu. Sebenarnya cerita selesai itu buat gua mungkin ini sebuah tragedi gitu. Sebuah tragedi yang akhirnya jadinya kan tragedi itu kan komedi gitu ya, satir. Gua melihatnya gitu. Ada sipir gitu, bisa ngumpet-ngumpet masuk. Diumpetin sama pembantunya. Jadi semuanya is like cheating gitu. Mereka ngelakuin cheating semuanya gitu. Itu yang di editing coba dijaga gitu. Itu yang coba di maintain problem-problem itu sampai ke endingnya, ending penutup film ini. Itu juga bagian dari ya ternyata semuanya juga jadi korban gitu. Dari situasi si keluarga si rumah itu gitu. Itu aja dulu sih mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan. Keren banget emang Pak Keso. 4 piala Citra. Iya. Hebat. Mungkin ada teman-teman yang menanggapi dari listener. Mungkin dari teman-teman cewek mungkin. Kita teruskan mungkin sampai jam 11-an lah ya. Jam 11 boleh lah, boleh. Kita sudahi. Ada yang pengen nanggepin? Wah, ini orang-orang. Wah, ada Mas Haji, ada Deva. Ada Mbak Uli Siregar, atau ada Gita. dari saya sih udah gak ada pertanyaan lagi sih Bang Host. Jadi kalau mau emang kawan-kawan pendengar perempuan mungkin, atau ya kawan-kawan yang ada di listener sini lah gitu, kalau mau, kalau ada mau urun pendapat sampai jam 11 silakan. Kalau ada yang mau nanya langsung dinaikin aja gitu ya ke speaker. Nah, nanti atau gimana? Siapapun yang mau tinggal request, ntar saya dan Bang Host akan mengurusi lah. Wah, tuh. Sok atau silakan. Yang mau bertanya. Ini ada nih satu request nih kayaknya nih. Dari siapa? Nah, enggak ada. Oke. Yang mau bertanya, yang mau mengkritisi, tapi jangan membajak ya. Ini selesai sampai kapan ya di bioskop online? Apa seterusnya gitu? Ya sampai selesai. Sampai selesai lah. Kagak. Sementara plan enggak. Kita plan kita 3 minggu sih. 3 minggu aja. Gitu. 3 minggu habis itu kita kirimin di WhatsApp masing-masing ya yang menonton. Ini dari Dea Anugrah nih. Kalau cuma bisa bikin satu film seumur hidup, Tompi mau bikin film kayak apa? Gimana? Pertanyaan susah-susah ya. Kalau cuma, bisa bikin satu film seumur hidup, Tompi mau bikin film kayak apa? Waduh, susah gue jawabnya. Tapi yang pasti gue sendiri, gue senang film yang kalau gue nonton film tuh, gue senang film yang setelah gue nonton gue mempertanyakan banyak hal gitu. Gitu. Contoh film yang gue senang misalnya seperti Patch Adam gitu. Itu gue suka banget tuh film. Banyak banget pertanyaan yang ada di kepala gue. Nah, kalau satu saat gue yang memang kayak tadi pertanyaan bisa bikin satu film doang, ya mungkin gue akan bikin film yang menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Gitu, yang multidimensional lah. Mungkin ya. I don't know, itu agak susah jawabnya ya. Gitu sih. Yeah. Yang susah-susah kan dong nanyanya. Kan Tommy ini sering bikin anggaplah nanti next ke depan kan juga bikin film tentang perempuan gitu ya. Film dengan karakter-karakter perempuan yang jadi favorit apa? Oh ini, aduh gue lupa judulnya. Apa tuh yang ingat gak? Yang tiga Black American People yang kerja di NASA itu apa? Iya. Apa judulnya? Figure. Yeah. Apa? Hidden Figure. Hidden Figure. Itu gue suka banget. Gitu sebenarnya banyak ada beberapa ide lain yang gue pengen yang model-model yang sifatnya itu mengangkat ya prestasi atau cuma ya itu belum mungkin digarap dengan kondisi sekarang lah. Tapi ya kalau ditanya contoh film yang kalau Indonesianya contohnya ya Cut Nyadin, itu juga gue suka banget. One of the best movie gue rasa sih di sejarah perfilman Indonesia sih. Ini Mbak Gita tadi request speaker mau bertanya atau ada, silakan Mbak Gita. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam. Mohon izin perkenan untuk nanya, tapi belum nonton filmnya, boleh nggak nih bapak-bapak co-host dan moderator? Boleh lah. Waduh, kenapa belum nonton? Belum nonton, mohon sikat, maaf. Oke. Jadi. Abis ini nonton ya. Siap-siap nonton weekend ini ya. Enggak, tadi tergelitik dengar statementnya Dr. Tompi mengenai yang perempuan tadi yang misalnya kalau dia di rumah, sebaiknya berpakaiannya itu jangan sampai sedemikian rupa sehingga menimbulkan keinginan yang negatif lah ya dari orang di luar anggota keluarganya. Tadi kalau nggak salah contoh yang disebut oleh Bang Tompi tadi, supir ya. Betul ya. Relate dengan film ini. Yeah. Betul ya. Makanya tadi saya mohon didiskon dulu karena belum nonton filmnya. Mohon maaf. Nah, tapi saya cuma pengen klarifikasi lebih lanjut nih ke Bang Tompi. Kalau misalnya perempuan itu harus apa ya, diatur-atur terus bagaimana dia berpakaian, itu sepertinya kita nggak mundur ke berpuluh-puluh tahun lalu ya Bang, abad, ribuan tahun lalu ya, ketika perempuan itu harus berpakaian sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gairah atau rangsangan seksual bagi laki-laki. Betul, gini loh Git, saya ngerti kok ini arahnya kemana gitu. Saya bukan, dan saya pribadi bukan tipikal yang, saya pribadi gak pernah ngatur, misalnya kata-kata istri saya atau anak-anak saya, lo gak boleh gini ya, gak boleh, gak pernah. Gitu. Itu hak prerogatif mereka mau pakai apa gitu. Dan itu tadi adalah contoh bentuk pemikiran yang ada di masyarakat. Bukan saya bilang saya harus begitu, bukan. Contoh bentuk pemikiran gitu. Kalau misalnya buat orang ngelihat, wah ternyata ada sopir atau pembantu kita ngelihat nyonya rumahnya sampai melakukan hal yang sebegitu hina misalnya gitu ya. Nah, kita kan ya itu tadi sebenarnya balik, gue balikin lagi nih ke pemikiran kayak tadi beberapa even co-host kita juga bilang, kita kan nggak bisa kontrol gimana orang berpikir. Ya sekarang secara harfiahnya biologisnya orang lah. Kalau ngelihat cewek seksi, kira-kira lo laki-laki yang mungkin nggak punya pelampiasan bakal tergoda nggak untuk berbuat yang enggak-enggak? Iya kan? Faktanya kan mati karena kebanyakan yang ikut mungkin ya. 1700 tadi. Beh, udah bisa nyala kita. Nah tuh, Tompi udah masuk. Gua silent sekarang. Yuk, lanjut. Tadi sampai mana berarti? Tadi saya mana berarti ya? Diamnya terlalu lama. Test mic. Tadi ada. Tompi test mic. Halo. Sip. Tadi kalimat terakhir yang saya dengar itu adalah bakal tergoda enggak? Iya kan? Faktanya. Nah, itu kalimat terakhir yang saya dengar dan saya catat. Apanya nih yang tadi ya? Ya, maksudnya analogi seksisnya gue nggak nangkep sih di bagian di part itu ya gitu, analogi seksisnya karena memang ya, kita memang ya, seperti dari tadi kita bahas sih nggak kesana gitu. Bang Tompi ya, tapi lu ini kan Bang, gue belum pernah ketemu sama lu, belum pernah salaman, tapi udah ngomong lo gue mohon izin ya. Mohon izin okay. Pimpinan. Tapi maksudnya gini Bang, ketika kita punya karya dan kita lempar ke publik ya, itu kan udah ya tadi kembali ke pribadi masing-masing ketika kita nonton ya, artinya ya. Ini lagi-lagi diskon gue yang belum nonton ya Bang ya. Kayak misalnya penggambaran adegan yang adegan, ya ini kan udah gak ada, insya Allah gak ada anak-anak ya. Penggambaran adegan seks apa misalnya seksual yang mengganggu, yang seharusnya disturbing, mengganggu, itu memang seharusnya ditampilkan secara disturbing gitu, kayak film-film lawas kayak The Accused gitu, atau yang apa 13 Years as a Slave, di situ perempuannya juga telanjang gitu, nggak pakai baju, tapi kita melihat bahwa kameranya menyorot bahwa mengenai kesakitan dan ketidakberdayaannya perempuan ketika menjadi korban kekerasan gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh yang sebetulnya kami pikir, saya sok mengatasnamakan perempuan di sini, mohon maaf nih kaum ibu dan remaja putri di sini, tapi hal-hal gitu sih sebetulnya yang audiens itu pengen lihat ketika ada adegan di media ya, di ini di film lah, ketika perempuan jadi korban, bukan kesenangan atau enjoyment-nya si pelaku, tapi bahwa perempuan yang menjadi korban itu mereka merasakan sakit, mereka merasakan kemarahan, merasakan apa adanya agresi gitu ke tubuh mereka. Itu sih yang kalau saya, minimal saya deh, saya sendiri deh nih, yang pengen kita lihat gitu sebetulnya. Itu sih Bang Kopi. Git, aku rasa ini balik ke masalah apa yang mau disampaikan kan. Nah, scene, makanya nonton dulu deh. Di scene itu tujuannya bukan memperlihatkan Ariel tertekan. Scene itu dibuat tidak untuk menggambarkan Ariel tertekan. Nah, jadi harus ngerti dulu perspektif. Makanya harus nonton sih. Mungkin kalau udah nonton, mungkin ngomongnya akan beda gitu. Scene itu memperlihatkan betapa kurang ajarnya si sopir ini. betapa ada makhluk sebrengsek dia tuh ada. Gitu. Jadi bukan bukan kalau kalau kalau lo belum nonton, lo mungkin mikirnya ini film universe-nya hanya tentang si Ariel doang, kan enggak gitu. Gitu. Makanya coba mungkin lebih lebih enak kita diskusinya kalau udah nonton sih. Artinya bikin space, eh apa sih, space lagi nih? Ya, atur, atur aja. Atur aja. Gue sih seneng dengan diskusi. Menurut gue banyak hal yang menjadi catatan penting gitu buat gue dari pembicaraan malam ini gitu. Terlepas dari gue setuju atau tidak setuju, tapi ternyata ternyata ada begini ya, ternyata ada pemikiran begini ya gitu. Gitu kan, itu pasti akan jadi bahan kunyahan gue besok-besok gitu. Gitu. Jadi dengan segala hormat saya gitu, nggak masalah gitu, ada perbedaan perspektif, ada perbedaan. Nah, cuma kan kalau kita ini kan semua balik lagi ke berdirinya di mana dulu kan, ngelihatnya apa gitu. Kalau ngelihat dalam hal bahwasanya seolah-olah di sini Ayu yang di scene itu bercerita tentang Ayu yang sedang di hajar gitu, yang menjadi korban, ya gue sepakat sama Gita gitu. Ngapain yang diliatin si Dartonya? Tapi justru sebaliknya, yang kita mau ceritain ada manusia sebrengsek itu tuh yang memanfaat, yang kita nggak bisa atur gitu, dan ternyata ada gitu, dan beneran ada gitu. Tapi jangan jadi ini bang, tetap semangat bang, bikin film terus bang. Enggak, masih terlalu banyak kita cerita. Diskusi kan. Iya. Oke, silakan. Yang lain, mungkin yang udah nonton mungkin. Mungkin kawan-kawan yang udah nonton ingin menanggapi gitu. Atau ada pertanyaan lagi gak, Min? Udah gak ada nih pertanyaan lain nih. Okay. Orang-orang ribut mati tiba-tiba tadi. Tapi mau nanya dong buat teman-teman pembuat film, menurut teman-teman penting gak sih untuk criticizing reality dalam film gitu? Ketika kita okay lah kita capturing reality gitu ya, tapi perlu gak sih di dalam film kita, bukan ini ya, bukan maksudnya kita harus, kita mau bikin film tentang punya di ujungnya tuh ada pesan moral gitu, enggak, tapi kan criticizing bisa dalam bentuk macam-macam, bisa gak harus sebagai goals untuk si filmnya gitu, bukan jadi tujuan utama di filmnya. Tapi penting gak sih sebenarnya untuk criticizing reality gitu di dalam film? Jadi pertanyaannya apa tadi? Mengkritik realita di dalam film? Kalau kita bicara soal memportret realita kan okay lah gitu ya. Pasti dong, kan film terbentuk juga pasti dari pengalaman, dari pikiran gitu. Tapi kan ada juga misalnya kita mengkritisi sesuatu yang sebenarnya nggak beres gitu misalnya dalam film. Tapi bukan sebagai goals ya, maksudnya kita bikin film, kita mau bikin pesan moral segala macam dan bla bla bla bla bla. Itu kan bisa, tapi ini bisa ditampilkan lewat misalnya scene by scene, nggak harus semuanya gitu-gitu. Menurut teman-teman pembuat film gimana? Gimana, ayo. Sok atuh yang mau ngomong. Nit, mumpung tapi denger nggak tapi? Ya. Enggak, mumpung ada medianya, jadi nggak cuma nge-tweet doang, ngobrol di sini. Kayak itu tadi gimana jawabannya, Pak Darto? Kan lo ngomong sama orang-orang kan, enggak ke teman-teman pembuat film ini, enggak. Pak Darto, Tompi. Oh. Ini pertanyaan pancingan aja, siapa tahu sembari nunggu teman-teman. Oh, gue pikir pembuat filmmaker yang lo nanya ke orang-orang yang lagi dengerin. Enggak, yang lain kan belum tentu pembuat film soalnya. Gimana? Yang dikritisi isunya, isu di masyarakat atau hasil filmnya yang dikritisi, yang mengkritik penonton apa kita pembuat film mengkritik isu yang terjadi di masyarakat? Iya, maksudnya Matius tuh ketika membuat film kan kita bisa dengan santai bilang dan sangat lumrah dan sangat wajar gitu kita bilang film ini merekam kenyataan yang ada di masyarakat atau mengcapture sesuatu yang memang terjadi di sekitar kita. Nah, cuma kan sikap pembuat film kan juga bisa bermacam-macam ya gitu. Dalam arti bisa juga kemudian kita menangkap kenyataan untuk kita kritisi gitu misalkan untuk kita framing bahwa ini tidak layak loh atau ini tidak pantas loh atau segala macam lah kemungkinannya. Nah, ini Matius tadi mempertanyakan penting nggak sih untuk filmmaker criticizing reality atau itu? Saya cuma mau summary. Betul betul. Makasih. Kalau menurut gue ya, kita kan tidak sedang menjadi hakim buat orang lain kan, gitu. Jadi bikin film terus membuat judgement penilaian terhadap solusi, gue rasa itu menjadi lain ceritanya sih, malah menjadi nggak netral gitu. Film dengan purpose ya, ya mungkin akan tetap menjadi sebuah film tapi dengan ada purpose-nya gitu, ada tujuannya gitu. Nah tapi kan di sini kalau dalam film-film selesai justru kita pengen ngajak orang untuk mikir gitu. Ini benar apa salah gitu. Selanjutnya silahkan menjadi hakim untuk dirinya sendiri gitu. Bukan menghakimi orang lain gitu. Karena nanti akan lebih memicu perdebatan lebih ngeri lagi sih. Kalau misalnya tiba-tiba di sini kita membuat way out seolah-olah lo kalau ketemu kasus begini lo harus begini ya. Gitu. Jadi perlu tidaknya sikap filmmaker terlihat di sini, gue rasa tergantung perspektif yang mau dibangun gitu. Nah di sini kita memilih untuk tidak menjadi hakim gitu. Gitu sih kalau dari perspektif gue ya. Pak Darto, dari Bang Darto mungkin. Jujur gue bingung ya pertanyaannya. Apa mungkin gue udah ngantuk banget ini? Tapi ya penting apa tidak kita mengkritisi sesuatu yang kalau gue sih sebagai penulis pengen selalu memasukkan isu-isu yang emang gue lihat dan terjadi. Kalau itu nanti keluarnya jatuhnya jadi sebuah kritisi, ya mungkin secara alam bawah sadar kali ya gue nggak tahu sih ya basically kalau yang gue sebagai penulis ya nggak ada yang gue harus menciptakan satu buah atau gue mematahkan stigma gue harus mendobrak paradigma nggak juga sih gue nulis apa yang gue lihat dan apa yang gue pernah dengar apa yang pengalaman orang lain pernah rasakan dan alami sih sesimpel itu aja. Ya, ya. Itu guys. Ini teman-teman nggak ada nih beneran. Udah ngantuk kali. Iya kali. Teman-teman nggak ada yang mau ini nih. Iya, jam 11 lah kita selesaiin berarti emang. Ya. Ada 10 menit nih kawan-kawan. Siapapun. Trending Tom. Topi trending. Topi trending in Indonesia. Ini siapa nih? Ini Suka Sore ini. Ini mau menanggapi nih. Gua add speaker ya. Ya. Ini banyak nih. Terus ada... Oh ini Winner Wijaya nih. Winner Wijaya. Oke, silakan Mas Winner. Dan saya nggak berencana nonton sih setelah dengar Twitter Spaces ini. Nggak tahu ya, maksudnya dari tadi yang kalian omongin tuh nggak ada perasaan salah gitu yang diomong ya. Salah, gimana maksudnya? Saya semakin dengerin setiap kata yang diomongkan para pembuat filmnya, saya semakin nggak kepengen nonton. Kenapa ya kira-kira? Oh ya nggak apa-apa, bebas. Ya nggak apa-apa mas, it's okay. ada. Terus lo ngapain komen? Enggak ada yang maksa Anda nonton juga. Belum enggak, saya kan cuma enggak harus. Saya enggak minta dipaksa nonton, saya tanya, kenapa ya kira-kira? Kan mungkin tanyalah sama diri Anda sendiri, sayang. Kalau ditanya kenapa? Enggak apa-apa. Kenapa? Kan kita ayo nonton semua. Terus kenapa saya enggak mau nonton ya? Ya sama aja kenapa sayang. Saya enggak mau makan makanan tertentu. Mau-mau hatinya nanyanya ke orang lain, aneh. Iya. Enggak ada yang maksa, Mas. Santai. Oh iya, maaf. Iya. Oh, jelek filmnya, enggak apa-apa juga. Loh, kan saya belum nonton, tahu dari mana kalau jelek. Oh, tahu dari Spaces ini sih. Oke. Okay. Iya. Nah, itu pendapatmu tadi. Jadi coba tanyakan pada dirimu. Agak susah juga menanyakan ke saya, ke Mbak Gita, ke Tompi, ke Darto, ke Sinema Linea gitu. Itu niatan dirimu sendiri gitu loh. Itu imajinasi saya sih itu sebenarnya. Wah iya, mungkin udah malam ya, udah terlalu malam. Oke, terima kasih Winner. Terima kasih ya. Jadi untuk partisipasinya Mas Winner. Iya. Kok saya nggak mau nonton ya? Ya silahkan aja. Yang lain. Nggak mau nonton kok sombong. yang lain. Yuk. Yang lain yuk. Tuh, contohnya tuh ada yang begitu. Nggak apa-apa. Iya. Yang mungkin masih... Dia cuma pengen memperlihatkan ini, superioritas. Yang mungkin ini. Masih ada pertanyaan atau penasaran atau mungkin keganjalan ketika menonton filmnya. Mumpung ada dua orang gitu ya, ada Tompi, ada Darto, langsung aja nanya gitu, kesempatan. Jangan malu-malu, santai kok di sini semua. Ayo, kalau mau nanya boleh. Yang masih request. Ini ada Mbak Uli Siregar. Yes, Uli. Udah dinaikin? Ya, silakan Mbak Uli. Oke. Okay. Mau nanya dong. Silakan Mbak Uli. Pertama nanya, kalau di Amerika Serikat bisa nonton filmnya di mana ya? Waduh. Di bioskoponline.com? Bukan nggak bisa ya Mbak? Kayaknya nggak bisa dong. Bisa, oh, bisa? Bisa. Oh. Bisa. Pakai web browser bioskop online pake, bisa. Pakai. Cuma mungkin beli tiketnya agak susah kalau kecuali nggak punya e-wallet ya. Iya, nggak punya. Atau GoTix gitu kan. Terus ada rencana masuk ke ya, mungkin sini nggak gitu? Ada rencana ini masuk sebenernya... keluar Indonesia? Pamer lagi di US ya? Maksudnya ke OTT lain gitu ya? Belum tahu sih Mbak. Belum tahu. Terus belum. Satu lagi nih Mas. Kita belum putusin. Mas Tompi dari tadi kayaknya penekanannya pada saya nih cuma memotret realita. Oke? Okay? Iya kan? Mm-hmm. Ini kan realita yang ada dalam masyarakat. Emang benar sih Mas Tompi. Tapi kalau cuma tujuannya memotret realita tuh, kita tuh tiap hari udah nonton berita. Nah itu udah realita. Terus belum lagi sekitaran lingkungan kita gitu loh. Kalau aku... Sayangnya aku bukan filmmaker sih. Mm-hmm. Kalau aku sebagai filmmaker, aku pasti pengen memberikan apa ya, memasukkan agenda aku gitu loh. Nah, kalau misalnya aku, kenapa Mas Tompi dituduh ya, quote unquote seksis? Mungkin karena kalau kita ngelihat apalagi posisi perempuan di masyarakat kita yang masih sering jadi pihak yang kalah. Nah, kalau aku jadi filmmaker, aku akan memastikan kalau filmku itu punya keberpihakan. Gitu. Kalau aku sih ngelihatnya gitu ya. Jadi kalau cuma untuk memotret realita doang, tujuan film ini satu, memotret realita yang memang udah jelas-jelas benar ya. Emang benar sih ada kejadian gitu. Terus jadi setahu aku film itu sebuah medium yang sangat powerful gitu loh. Untuk digunakan, untuk menyampaikan apa yang jadi pikiran seseorang, filmmaker-nya gitu loh. Makanya mungkin banyak yang ngapain nonton film kalau cuma mengcopy realita doang. gitu kali ya. Tapi aku pengen juga sih ngeliat dulu, karena susah juga sih mau komentar kalau belum nonton filmnya ya. Gitu mungkin dari pertanyaan saya gitu loh. Atau pertanyaan atau komentar. Aku mau menanggapi. Aku mau langsung leave ya, karena mungkin yang lain pada mau nanya juga. Tapi ya itu dah dari aku ya. Semoga sukses dan makin bagus film, bikin filmnya, dan mungkin nanti ada misi-misi khusus yang punya keberpihakan yang jelas. Makasih. Makasih pertanyaannya dan pernyataannya Kak Uli. Ada yang mau ditanggapin mungkin dari Tompi ke Dato? Kalau Tompi mau menanggapi sesuatu? Enggak, kalau menurut gue sih enggak harus berpihak. Enggak harus gini, tidak harus menunjukkan keberpihakan sih. Karena kalau gue enggak mau menjadi hakim buat orang lain gitu. Bahwasanya gue punya sikap, pasti punya sikap gitu. Gitu, justru gue mengajak orang untuk berdiskusi gitu tentang apa yang dilihat gitu. Gak ada istilah kata-kata doang sih di sini. Jadi bukan potret realita doang, no. Kalau potret realita doang, kalau pakai doang, gak akan ada pembicaraan malam hari ini sih. Justru kan artinya memancing orang untuk berpikir kan. Untuk kok gini, kok gitu gitu. Nah, perdebatan itulah yang bikin film ini hidup. Orang nggak terlepas dari angle-nya berdiri di mana gitu. Dan gue rasa tidak, coba aja sebut mana film yang coba contohin gitu. Banyak kok gue rasa contoh-contoh film yang tidak menunjukkan keberpihakan gitu. Kalau ngelihat dari contoh-contoh yang udah ada gitu. Ya kalau film yang menunjukkan pasti berpihak ya film James Bond lah. Mission Impossible, nah itu berpihak kepada yang kebenaran gitu. Ya kan, tapi kalau kayak realitas sosial gini kan yang kita harapkan justru introspeksi dirinya gitu. Kalau aku sih waktu bikin ini yang kuharapkan adalah introspeksi penonton gitu. Melihat ini, aduh ini nggak bener ya. Dan it happens gitu. Ada tadi pagi nih ada yang nge-DM dia nonton film ini sama suaminya dan dia tahu suaminya itu punya selingkuhan. Setelah nonton film suaminya meluk dia dan minta maaf. Nah, itu memang goalnya segitu gitu. Mungkin kejauhan gue pengennya ya. Tapi memang itu. Jadi mungkin gue terlalu berharap penonton dewasa gitu. Diajak mikir. Tapi memang ya. Saya di situ berdirinya gitu. Mungkin ada yang setuju. Mungkin ada yang tidak. Ya gak apa-apa gitu. Bang Tompi. Tapi gue sih gak mau bang. Kalau gue nonton sama laki gue. Terus laki gue meluk gue. Terus dibilang dia selingkuh. Gue sih gak mau bang. Kalau kayak gitu after efeknya. Lo udah tahu. Nah kalau ya itu makanya. Jangan makanya gitu. itu kenapa gue bilang gue nggak mau menjadi juri buat orang lain gitu. Itu kenapa kan lo bayangin kalau film ini gue bikinnya setelah nonton film ini semua orang harus begini, itu namanya gue ngedikte orang lain. Katanya lo nggak mau seksis tapi lo mengkorup pemikiran orang, itu nggak boleh kan gitu. Ini bukan lo ya, maksud gue dia balik ke gue katanya gue seksis tapi di sisi lain gue ngatur orang mikir, itu kan sama aja gitu. Justru itu ini dibuka menjadi bahan diskusi. Lo lihat ini salah, ini benar. Oh, arti gue cukup ntar ya kapan-kapan mungkin beberapa sih udah gue screenshot terus gue share di IG gue atau di story atau di Twitter gitu. Ya itu memang benar-benar dari mereka gitu. Sampai cerita panjang lebar gitu. Terus sampai gue bingung balas apa nih, ini kenapa jadi tempat curhat gitu. Gitu bahasanya ada yang kejadian begitu dan dia tahu, dia cerita dia tahu suaminya selingkuh. Cuma dia enggak punya keberanian ngomong, enggak semuanya setangguh kita loh. Tidak semuanya tuh setangguh lo gitu. Dia enggak berani untuk ngomong marahin suaminya aja enggak berani gitu. Kalau ceritanya dia itu ya. Gitu. Darto, nambahin? I'm good. Oke. Ini yang terakhir kali ya. Dari Min. Mbak Ana kali ya. Ah, dari Mbak Ana nih. Iya. Sebagai penutup lah. Silakan Mbak Ana, waktu dan tempat di. Wow, pressure penutup. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, diskusinya sangat menarik ya, sampai ada dua bagian. Aku sebenarnya punya dua pertanyaan kalau boleh, semoga bisa nggak jadi terlalu panjang. Yang pertama, aku pertanyaannya mungkin agak sedikit mundur ke isi cerita dari filmnya Mas Tompi dan Mas Darto. Seingat aku ya, kalau aku salah boleh tolong dikoreksi. Seingat aku, dari karakter Ayu itu akhirnya ketika dia sudah diajak ngobrol gitu ya, kayaknya ini kalau agak spoiler aku minta maaf juga, konklusinya atau salah satu solusinya adalah akhirnya karakter Ayu dilarikan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan treatment karena dia delusional. Mengingat film ini mengenai perselingkuhan, di mana kalau selingkuh itu adalah kejadian yang terjadi di hubungan rumah tangga isinya dua orang, tapi ada pihak ketiga. Aku penasaran sih, kenapa statement atau treatment yang diambil dari cerita ini adalah salah satu pihak diberikan treatment ke RSJ, ketika kalau aku pribadi sebagai, aku belajar psikologi juga kebetulan, aku rasa ada opsi lain seperti yang menyasar masalah utamanya itu si selingkuh tadi. Jadi mungkin ini hanya opsi. Bisa juga sebenarnya Gading Marten dan Ariel Tatum ini karakternya mendalami atau menjalani konseling pasangan. Karena kan ceritanya tentang perselingkuhan, bukan tentang delusionalnya Ariel Tatum. Sebenarnya aku penasaran kenapa dari filmmaker mengambil jalur yang itu sih, kalau boleh aku tanya juga. Nanti mungkin yang pertanyaan kedua aku simpan dulu kali ya. Iya, iya. Thank you, Ana. Terima kasih. Sebenarnya jawabannya Ana udah jawab sendiri sih. Opsi, gitu. Ada banyak pilihan, kan. Ada banyak pilihan perspektif, angle yang mau kita ambil, gitu. Dan gak mungkin semuanya kita ceritain, gitu. Kita harus milih salah satu, gitu. Nah, dalam hal ini memang yang kita pilih adalah si Ariel, Ayu dalam hal ini akhirnya diberikan treatment. Obat-obatan berobat ke dokter psikiatri, ya. Dan dia, sekali lagi dia bukan delusional, ya, jadi bukan ke arah skizofrenia sebenarnya, ya, tapi lebih ke arah depresi. Gitu gambarannya, karena kalau dari gambaran filmnya dari awal memang tidak ada tanda-tanda ke arah halusinasi yang sifatnya memang dia ada yang satu tuh yang dia ngobrol sendiri yang di, ke apa namanya ke kursi ya, itu menggambarkan itu mungkin yang bikin orang jadi berpikir oh ini pasti halunya halus skizofren gitu. Bukan ke arah sana tapi gitu, jadi lebih ke arah depresi, kan orang depresi bisa ngomong sendiri gitu ya, bisa Mas sampai ngomong. Iya maaf, kalau tadi aku mungkin kurang jelas kali ya. Aku memang opsi, tapi aku ingin tahu dari sudut pandangnya filmmaker kenapa kenapa yang dipilih adalah si psikotropika tadi, obat-obatan. Memang kita tahu opsinya nantinya, tapi aku ingin tahu kenapa. Nah nantinya akan terjawab kalau selesai dua jadi dibikin sih. Jadi sikul keduanya dimulai di RSJ mungkin gitu kali ya. Aku jadi kepikir Shutter Island malah bisa filmnya. Bisa jadi. Tapi iya bisa jadi. Tapi ya itu sebenarnya itu kan ceritanya ya itu tadi berangkat dari memang sebenarnya ini bisa panjang banget sih Anda. Karena apa namanya memang tadinya plot awalnya memang kita mau bikin series which is bisa berseason-season kan sebenarnya gitu. Tapi karena kita bungkus di satu film, ya udah berhenti di situ gitu. Memang gantung dalam arti ya, akan banyak possibilities lain gitu. Paham. Menarik sekali karena akan ada season 2, maksud aku sequel. Kalau duitnya cukup ya, Ana. Amin. Sebenarnya nyambung juga sih ke pertanyaan kedua aku, Mas. Jadi pertanyaan kedua aku. Silakan, Mbak. Apakah nanti kalau memang jalannya diberikan, diadakan bahwa akan ada sequel ini, dari filmmaker akan mengajak atau berkolaborasi dengan para, nggak harus filmmaker mungkin ya, para narasumber perempuan dan juga mereka-mereka yang memiliki latar belakang di psikologi atau yang memiliki pengalaman yang relevan seperti depresi atau dan bagainya. Khususnya perempuan dan latar belakang psikologi tadi, apakah akan diajak untuk berkolaborasi atau menjadi narasumber gitu. Kalau kita gini, kita belum berdiskusi lebih jauh tentang di season 2 ini mau ke arah mana, walaupun garis-garis besarnya sudah ada gitu. Nanti pada saat develop, yang seperti tadi saya bilang, if needed, pasti ya kita akan approach ke arah sana gitu. Nah, sama seperti, sebenarnya sama aja seperti di film yang pertama ini, yang selesai yang sekarang. Untuk hal-hal yang berbau psikiatri, saya nanya sama teman saya, Dr. Andri, hal-hal yang berbau, ini gimana sih? Ini ada ininya nggak sih? Ini benar nggak kalau gue bikin begini? Jadi walaupun, karena saya kan dokter bedah plastik, saya bukan dokter ahli jiwa gitu. Jadi tetap, walaupun saya pernah stase lewat sana, ya tetap nanya gitu ke teman yang memang subspesialisasi di bidang itu gitu. Nah gitu juga nanti, dia kan udah sering ketemu dengan case-case serupa yang konsultasi. Iya biasanya begini-begini, itu jadi salah satu asupan yang kita dapat dari dia gitu. Cuma bukan perempuan memang, dia kebetulan dokternya laki-laki. Informasi itu kan, yang penting kan informasinya, yang kita dapat informasinya. Kecuali kita mau approach lebih detail bagaimana orang tertekan itu sampai diperlihatkan, nah itu baru nanti akan beda lagi gitu. Nah ini balik lagi ke pertanyaan dari sebelum Anda nanya, udah ada pertanyaan serupa sebenarnya mirip. Kita nanya nggak sama orang perempuan, sama sosok perempuan tentang perlakuan yang ada di film ini misalnya gitu kan ya. Nah untuk yang diselesai satu, kebetulan kita mendalaminya nggak nanya ke sosok perempuan untuk buat pengembangan gitu, karena informasi yang kita mau kita rasa sudah cukup gitu. Tapi buat kedepannya kalau kita mau explore lebih jauh, bukan nggak mungkin gitu, bisa saja gitu. Saya nggak bilang nggak bilang iya juga gitu. Jadi semua tergantung kebutuhan gitu. Bagaimana kita mau akan kita bawa kemana nih selesai duanya kalau memang nanti akan digarap gitu. Oke. Amin ya Mas Pompi juga bahwa nantinya bisa ada wadah untuk semua lapisan atau paling nggak mayoritas lapisan masyarakat, apalagi perempuan kalau memang inginnya, aspirasinya adalah membuat film terkait perempuan tadi juga. Amin, itu sih. Amin. Oke. Mungkin itu aja dari aku, Mas Tompi, Mas Darto, dan semuanya. Aku juga, mungkin sedikit tadi karena aku bilang-bilang background psikologi, aku jadi ngerasa perlu menyampaikan juga, teman-teman, makasih karena sudah memiliki awareness terkait mental health, tapi memang mental health tidak serta-merta langsung di treatment pastinya ke RSJ. Jadi kalau punya teman yang kira-kira memiliki struggle gitu, bisa coba diajak berkonsultasi juga dengan psikolog sebelum langsung dijebloskan atau langsung di self-diagnose gitu ya. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Ana. Terima kasih. Kasih Ana. Udah belum, Min? Udah ya, jam 11. Udah nih. Overtime nih, Min. Overtime. Nih. Over 9 menit ya. Keringat bibirnya. Mulut Golden Blue, Min. Yaudah, terima kasih untuk Dr. Tompi, Mas Imam Darto. Thank you. Terus tadi sama editor dan kameramennya juga, DOP-nya, terima kasih. Dan buat teman-teman yang udah naik untuk ngomong langsung juga, terima kasih Mas AJP dan Alexander Matius untuk jadi co-host. Emang ada kata penutup dulu, Mas-masku? Gua mau numpang promo aja lah. Sikat. Ya, monggo. Enggak, karena besok kebetulan ada live tweet. Sebenarnya media gathering, tapi mungkin teman-teman yang mau ikutan bisa join aja di Twitter-nya. Besok ada live tweet untuk Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, filmnya Edwin jam 3, bareng Martino Leo, Reza Rahadian, Edwin, Miska Taurisia, Muhammad Zaidi, sama Dev Lumenta. Yang kemarin ke Locarno lah pokoknya. Terus Senin di Kinosaurus Krisisnya kita ngobrol sama Kamila Andini soal Yuni. Itu aja. Kalau tertarik silakan datang dan bergabung. Oke. Dari Dr. Tompi sampai Mas Imam Darto, mungkin ada kata-kata yang buat penutup. Ya, terima kasih untuk diskusi malam ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi yang lebih baik aja sih. Oke. Terima kasih. Buat dari saya, thank you very much for apapun yang udah didiskusikan malam hari ini. Banyak yang sejalan, banyak juga yang tidak sejalan, banyak yang sepemikiran, banyak juga yang enggak. Mungkin kita bisa sepakat untuk tidak sepakat, ya. Dan kita sendiri sebagai pembuat karya sudah tahu dari awal bahwa kita tidak bisa memuaskan semua orang. So, ya, buat yang sudah mengapresiasi karya kami, terima kasih. Jangan lupa ditonton karena masih ada di bioskop online. Gitu. Oke. Saya Mas mau Ajp, sampai juga. Jumpa. Bye. Mas Ajp ini belum ngomong nih, Mas Ajp. Oh, Ajp. Oh, enggak ya, makasih udah join obrolan sejam dua jam ini. Makasih banget buat Mas Tompi sama Mas Darto udah memberikan jawaban-jawaban dengan kepala dingin. saya nggak ada yang dipromosin kecuali saya dari Sinar Politika akan punya terbitan di Kumparan Plus. Jadi kalau mau langganan silakan langganan Kumparan Plus karena kami menerbitkan analisa-analisa film. Silakan juga main ke sinarpolitika.com kalau ingin lihat review atau kajian film. Selebihnya saya sangat senang ada diskusi seperti ini ya. Kita bisa membicarakan sesuatu dari berbagai angle. Terima kasih kawan-kawan semua. Okay, thank you everybody. Okay. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Thank you Tompi, Darto, AJP. Bye. Terima kasih. Lagu penutup untuk kalian. Nggak ada sih. Ya, terima kasih teman-teman. Oh, buat followers baru, terima kasih juga. Semoga kalian kerasan di sama konten-kontennya Cinema Linear ya. Jangan lupa follow Twitter, Instagram, dan YouTube Cinema Linear dan TikTok juga. Terima kasih semuanya. Dan terima kasih sudah ikut berdiskusi karena film ternyata memang seluas itu untuk kita diskusikan dengan baik gitu ya. Terima kasih dan selamat menonton film dan jangan lupa jaga kesehatan. Dadah. Assalamualaikum.